Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi sahli wa yasir li amri wa ahlul muqtatan wi lisani yafqalu qali amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan untuk bertemu, berkumpul di lapangan Kelurahan Botorono dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan obor penerangan kepada seluruh dunia lewat ajaran-ajarannya yang suci, sehingga dapat menyelamatkan kehidupan kita kelak di akhirat, yang berupa syariat agama Islam. Kita semua sebagai umatnya tentunya selalu mengharapkan semoga kita mendapat syafaatnya besok di hari pembalasan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Bupati Bantul atau yang mewakili beserta Muspida Kabupaten Bantul, yang terhormat Bapak Panewu Pangutapan serta jajaran Muspika Kapanewon Pangutapan, yang terhormat Bapak Lurah Kalurahan Botorono beserta ketua-ketua lembaga Kalurahan Botorono beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami muliakan Cak Nun beserta keluarga besar Kiai Kanjeng, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat waktu, perkenankan kami menyampaikan susunan acara pengajian akbar pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Cak Nun. Insya Allah pada malam hari ini akan mengambil tema Sinau Syukur. Hadirin, pengajian ini diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan Botorono dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemilihan Lurah Botorono yang akan diselenggarakan insya Allah tanggal 25 September tahun 2022 ini. Untuk itu dimohonkan doa restu daripada hadirin semua, semoga nanti pelaksanaan pemilihan Lurah Kalurahan Botorono Kapanewon Pangutapan Bantul dapat berjalan dengan lancar, sukses, aman, dan tertib. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu hadirin sekalian, selanjutnya akan kami sampaikan susunan acara yang telah disusun oleh panitia, yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan dari Bapak Lurah Kalurahan Botorono Kapanewon Pangutapan Bantul, dilanjutkan acara yang ketiga yaitu deklarasi pemilihan Lurah Kalurahan Botorono yang aman, damai, dan tertib. Dilanjutkan inti daripada pengajian malam hari ini yang mana nanti akan disampaikan yang terhormat Cak Nun dan keluarga besar Kiai Kanjeng, kemudian dilanjutkan acara yang terakhir yaitu panutup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah acara malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kepada ibadah kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan dari Bapak Lurah Botorono kepada beliau Bapak Prawoto SAP, wekdal kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Robbi israhli sadri wasiri amri wahlun datam milisani yahkau khawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Bantul atau yang mewakili Bapak Forpinda Kabupaten Bantul, yang saya hormati Bapak Panewu Pangutapan, yang saya hormati Bapak-Bapak dari Forpincap Kabupaten Kecamatan Pangutapan, Kapanewon Pangutapan, yang saya hormati wabil khusus Mbah Nun beserta Kiai Kanjeng yang saya hormati dan saya taklimi. Bapak Ibu jamaah hadirin yang berbahagia, juga tidak lupa keluarga besar Bapak Yoyon dengan dragonnya Sugeng Dalu. Nggih, ingkang yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir di lapangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan alhamdulillah dalu menika mboten hujan. Mboten kasat, tidak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama tentunya kami mengucapkan selamat datang di Kelurahan Botorono, teriring terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita wajib bersyukur Mbah Nun berserta Kiai Kanjengnya bisa hadir pada malam hari ini, karena sudah dirindukan di masyarakat Botorono khususnya untuk bisa mendengarkan tausiah-tausiah dari Mbah Nun. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dari awal sampai akhir acara pengajian ini berjalan lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami juga mohon maaf apabila dalam kami menyediakan pada kesempatan malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami dari segenap panitia pemerintah Kelurahan Botorono mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikian sambutan Bapak Lurah Kelurahan Botorono Bapak Prawoto SAP. Diucapkan terima kasih untuk beliau. Acara yang ketiga yaitu deklarasi pemilihan lurah Kelurahan Botorono yang aman dan damai. Untuk itu kami sampaikan untuk peserta deklarasi. Pertama, Ketua PPS Kelurahan Botorono Bapak Sutardi. Dua, perwakilan dari Pamong Kelurahan Botorono Bapak Sumarwinto. Ketiga, perwakilan dari Bamuskal Kelurahan Botorono Bapak Suko Raharjo. Empat, dari Babinsa Bapak Marianto. Dari Babin Kamtibnas Bapak Maryati, perwakilan Dukuh dimohonkan Bapak Jumali. Untuk perwakilan Ketua RT Sekelurahan Botorono dimohonkan Bapak Haryanto dari Pedukuhan Mertosanan Kulon. Untuk perwakilan dari Kokam dimohonkan kepada Bapak Agus Witiatmoko. Dan perwakilan dari Banser dimohonkan Bapak Susanto. Setelah mengambil tempat, waktu kami persilakan kepada Bapak Ketua PPS Kelurahan Botorono Bapak Sutardi. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan tahun 2022 ini bahwa Kelurahan Botorono akan diadakan pemilihan lurah, yang mana pada malam hari ini kami segenap dari PPS Pamong Botorono, Bamuskal Botorono, Babinsa, Babin Kantipmas, perwakilan Dukuh, perwakilan Ketua RT, Kokam, dan Banser akan melakukan deklarasi pemilihan lurah berintegritas dan damai untuk Kelurahan Botorono. Kepada perwakilan yang saya sebut tadi di atas, mohon untuk menirukan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panitia pemilihan lurah. Kami panitia pemilihan lurah. Beserta pamong. Beserta pamong. Babinsa. Babinsa. Babin Kantipmas. Babin Kantipmas. Keamanan. Keamanan. Dan tokoh masyarakat. Dan tokoh masyarakat. Kalurahan Potorono. Kalurahan Potorono. Dengan semangat persatuan. Dengan semangat persatuan. Dan persaudaraan. Dan persaudaraan. Berjanji. Berjanji. Kepada masyarakat Potorono. Kepada masyarakat Potorono. Untuk satu. Satu. Menjunjung tinggi Pancasila. Menjunjung tinggi Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Dan menjaga keutuhan. Dan menjaga keutuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua. Dua. Siap menciptakan. Siap menciptakan. Pemilihan lurah. Kalurahan Potorono, tahun 2022, yang berintegritas, aman, damai, tertib, bebas, rahasia, dan adil. Tiga, melaksanakan kampanye pemilihan lurah yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoak, politisasi sara, dan politik uang. Empat, tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lima, menyampaikan isi deklarasi kepada seluruh pendukung pasangan calon untuk dipedomani dan dilaksanakan. Potorono 19 Juni 2022. Ya, terima kasih kepada para perwakilan dari tokoh masyarakat. Kita akan mengadakan tanda tangan bersama. Baik Bapak Ibu, demikian tadi deklarasi dari para tokoh masyarakat di Kalurahan Potorono untuk pemilihan lurah tahun 2022 berintegritas, damai, dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi pelaksanaan deklarasi pemilihan lurah Kalurahan Potorono. Semoga apa yang dideklarasikan tadi nanti bisa berjalan sesuai rencana. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan acara inti kita yaitu pengajian pada malam hari ini yang akan disampaikan yang terhormat oleh Cak Nur dalam tema Sinau Syukur. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Amin. Anak-anakku kabeh, Pak Penewu, Pak Lurah, semua tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh anak muda Potorono dan Banguntapan serta Bantul secara keseluruhan, Sapalon Noyo Genggong. Gitu. Ahli jamu gitu. Iki ibarat motor utawa mobil. Acara atau forum kita ini bengkelnya. Artinya aku iki dijaluk lan diizinkan untuk melu dandan-dandan motore gitu ya. Jadi ning ora nganti mudhun mesin. Ora nganti ganti motor ora. Pokoke sak isa-isane didandani ben ben luwih lancar, kenal pote luwih jeling ngono ya, ora berebut, ora keluar asap-asap yang penuh sara dan ketidakdamaian gitu ya. Tak mulai dandan-dandan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak baleni rada banter kuwi jawabe sebanter mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dandani ya. Kowe mau lak jawabe waalaikumsalam ngono to. Nek kowe ngomong e waalaikumsalam aku kudu ngomongnya orang itu assalamualaikum, tapi salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kau jawab waalaikum salam. Nenek aku ngomong assalamualaikum, jawabnya kurang kui. Ora tahu dikandani karo pimpinan Muhammadiyah NU di sini. Jadi jawabnya nek ana wong assalamualaikum, jawabnya waalaikumussalam, ngono ya. Ojo waalaikumsalam, nek waalaikumsalam ku aku kudu baleni salamun alaikum, ora dadi assalamualaikum. Dadi ada beda antara dalam bahasa Inggris itu ada e sama the, ngerti ya? E sama the, a book sama the book, gitu. Kalau salamun itu a book, kalau assalamu itu the book, khusus. Jadi salam ini khusus untukmu dengan kehusukan yang juga khusus gitu ya. Ayo tak baleni waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah mulai sesuk dirungokke ya, nek isih waalaikumsalam duduk ndase. Ya, gitu ya. Waalaikumsalam ya. Itu serius saya dandani ngene iki serius, soalnya sak sinetron-sinetron ya salah kabeh kae. Sak jagat-jagatan kabinet-kabinete ya salah kabeh. Itu masalah kelihatannya simpel tapi jadi ora mancep pemaknaan dan hikmahnya, ora mancep mergo nek assalamu itu adalah aku ndongake khusus nggo kowe. Nek salamun alaikum ya berlaku untuk semua sak Indonesia termasuk manuk-manuk, langit, awan, Mega, Bung Karno, Sukmawati, Puan sak piturute, wit-witan. Kalau assalamualaikum berarti khusus untuk Anda semua. Assalamu minni alaikum. Nek aslinya assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi dijadikan kata kalimat sastra menjadi assalamu alaikum se koma warahmatullahi koma wabarakatuh ngono ya. Ya sinau bahasa Arab sithik-sithik ya. Apa sebabe? Sebab Gusti Allah nek sing gawe kowe sapa? Di Allah ta. Gusti Allah kon manut kowe apa kowe manut Gusti Allah? Tenan. Aja Gusti Allah sing kok nyang terus Gusti Allah sing kon menyesuaikan diri nang kowe. Gitu loh. Nah Gusti Allah ngajake komunikasi serawung karo manungsa bahasa apa? Ora bahasa Inggris. Ora bahasa Jawa. Allah memilih Quran itu diwahyukan dalam bahasa tidak dalam bahasa Jerman, meskipun bahasa Jerman boleh, bahasa Inggris bagus, bahasa Melayu juga boleh, bahasa Jawa juga boleh, bahasa Bali juga oke ya. Tapi Allah milihnya serawung karo hambane karo menungso ini bahasa Arab. Jadi kudune bahasa Arab adalah bahasa nomor satu, bahasa primernya manusia di seluruh dunia, karena semua manusia di seluruh dunia adalah ciptaan Allah. Apalagi Indonesia yang umat Islamnya mayoritas, kudune bahasa Arab adalah bahasa primer setelah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris entuk, tapi kan wong Islam kan mayoritas iso bahasa Arab ora? Mayoritas umat Islam iso bahasa Arab ora? Sarjana UIN iso bahasa Arab ora rata-rata? Gak mesti toh. Padahal itu ajakan Allah nek kowe karo yangmu kowe pacaran, kue cinta karo dhek, terus kue arep nang warung, kue ngejak sing kue seneng apa sing yangmu seneng? Kamu mengajak ke warung yang pilihan pacarmu, kekasihmu, ataukah pilihanmu? Nah iya. Nah sekarang Allah adalah kekasihmu yang nomor satu, maka dan Allah mengajak kita berkomunikasi dengan bahasa Arab, meskipun tidak hanya bahasa Arab, Allah juga menggunakan bahasa-bahasa yang non kata, yang tidak literer ya, yang tidak pakai kosakata, tidak pakai bunyi. Karena Allah tiap hari ngomong kepada kita, kita aja yang dek picek kan gitu kan? Gitu ya. Oke, jadi iki pembenahan pertama ya. Di apa? Pentile tak ojo keliru pentil ya, pentil. Pentil ya. Hati-hati ya. Kalau orang Bali memang terancam untuk keliru T jadi D, Pak ya. Jadi pentil di pentil gitu kan. Hati-hati nek pidato Pak Camat. Oke, teman sekalian. Sekarang saya mau memulai sebagaimana biasanya kalau dengan Kiai Kanjeng itu kita mulai dengan satu nomor musik yang ada solawatnya. Assalatu wassalamu alaik. Nah, saya sudah mempelajari masyarakat Potorono. Di sini banyak anggota Muhammadiyah, banyak juga anggota NU, ada juga yang bukan anggota apa-apa, ya toh? Ora masalah, kaya kowe makiyah ya ora anggota apa-apa toh kowe. Nah, berarti ada kemungkinan ono sing setuju nganggo selawat, ono sing ora setuju nganggo selawat. Gitu ya. Kutakon kita mulai Kiai Kanjeng dengan satu selawat, setuju apa ora? Setuju. Sing ora setuju terang-terangan wae ora masalah. Uta ora cenderung lah, ora cenderung. Ora merasa aman, ora merasa lega misalnya. Ngopo ndak selawatan bareng gitu ya. Meskipun kita juga ndak usah kasih nas innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau gitu gini aja. Daripada saya meminta kepada yang setuju selawat, kemudian yang tidak setuju selawat, saya minta dua orang aja. Kue kok setuju selawat ini sebabnya apa? Selawat itu apa toh? Sehingga kue setuju. Terus kue sing ora setuju, kue kok ora setuju selawat ini selawat itu apa toh? Kok kue ora setuju? Jelas ke. Nek ora ana sing wani ngaku ora setuju, ora apa-apa. Sing setuju mencoba memahami, kaya ora setuju mergong ini gitu ya. Siapa dua orang berani maju. Di ojo ngelakoni apa-apa ini durung halal satu sama lain, ben damai ya. Ya, kutu halal. Kue ngambung bujuk, ngambung yang mu, ojo langsung cerot meniku ya. Orang langsung, ojo langsung nyocor wah, di kadimah, kadimah sik. UD45 sik gitu ya. Pembukaan sik gitu ya. Ya. Jadi saya tidak ingin acara kita ini berlangsung dengan ada yang gerundel, ganjel, dan seterusnya. Oke. Siapa dua orang? Kira-kira biasanya kok orang setuju sebabnya apa orang setuju sih, Pak? Anora, sing gelem nyumbang pengetahuan. Kok biasanya orang do setuju nganggo selawat apa sebabnya? Anora, nek orangnya minta tolong Mas Helmi. Mas Helmi, sepengetahuan Mas Helmi, kenapa sih kok ada era, ada suatu kelompok masyarakat yang punya cenderungan untuk tidak setuju kita berselawat misalnya. Kira-kira sebabnya apa? Syukur dirujukkan kepada sholawat ke apa toh? Ya. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Helmi. Karena Mas Helmi ini dia mewakili Muhammadiyah sekaligus NU. Karena dia Nahdlatul Muhammadiyin ya. Oke. Yang dari umat Islam kurang cenderung dengan apa namanya sholawat tadi. So yang saya ketahui itu lebih kepada mereka setuju pada pelawatan yang ditradisikan mungkin dengan musik dan lain sebagainya, dan mereka tetap setuju pada sholawat karena sholawat juga bagian dari ibadah, terutama dalam sholat. Jadi, prinsipnya setuju tapi aplikasinya, bentuknya atau pentradisinya dia berbeda gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu langsung aja. Sholawat ki apa Mas Helmi? Selawat itu penting untuk yang juga selawatan bendino ya. Kowe bendino selawatane ora mudeng terus ngopo kowe selawatan? Kan kok dinyek karo malaikat malah dijundu ndasmu kowe engko. Ya. Selawat itu seperti yang tadi Mas sempat menyebut dalam ayat Al-Qur'an itu Allah itu berselawat kepada Allah dan malaikat itu berselawat kepada kanjeng Nabi, pada Nabi, dan kita diminta untuk berselawat. Jadi yang pertama kita berselawat karena memang Allah memerintahkan atau meminta kita bersolawat. Solawat itu isinya secara harfiah itu mungkin bisa berarti doa untuk kebaikan, keselamatan atau hal-hal yang baik kepada kanjiri sudah dijamin baik. Tetapi penalaran itu ibarat air yang sudah penuh itu nanti akan tumpah ke diri kita. Oke, iki sinau lo ya. Ben kowe ngerti tenan. Solawat itu secara epistemologi itu jamak apa singular? Plural apa singular? Mufrad atau jamak? Tunggalnya itu solat. Solat. Di innallaha wa malaikatahu yusholluna, yusholluna itu jamak. Kalau kalimatnya dirubah, innallaha yusholli wa malaikatahu yusholli ala nabi. Jadi nek sholu yusholli artinya apa Mas Helmi? Sholu bersolawatlah atau ucapkanlah atau berikanlah sholat itu kepada seseorang atau objek yang diberikan perintah untuk sholawat. Dalam hal ini kan jamak. Nek teges wae piye? Sholawat itu kan jamak dari sholat. Sholat itu ya sholat. Jadi Allah itu sholat kepada Kanjeng Nabi. Cetok ya. Allah malaikat kuwi sholat nang Kanjeng Nabi. Ning sholate ora kaya sholate Kanjeng Nabi nang Allah. Padha karo kowe cinta karo ibumu, karo cinta karo yangmu. Ora padha. Ojo ibumu kok sosrop. Kaya kowe nang pacarmu kan gitu kan. Jadi sama-sama mencintai. Allah itu sholat kepada yusholli ala nabi. Bareng-bareng malaikat yusholluna ala nabi gitu ya ilmu bahasanya ya. Itu berarti Allah itu sholat kepada nabi, malaikat-malaikat sholat kepada nabi. Tapi kita bisa menjelaskan bahwa pastilah sholat itu berbeda-beda tergantung subjek-objeknya. Kan gitu. Jadi sholatnya malaikat nang Allah ya ora padha karo sholatmu. Kowe kan sedina ping 5, nah malaikat uripe ning kono sedina pirang jam. Wong kowe pindah nang Mars wis sedinane wis ora 24 jam kok. Kowe pindah nang Jupiter sehari 5 kali itu berarti 24 jam kita di sini itu kalau Jupiter mengelilingi matahari itu kan tidak 24 jam tapi mungkin ratusan jam. Jadi sholat 5 waktu di Jupiter itu waktunya sangat intervalnya sangat berbeda dengan di bumi kan gitu kan. Nah makanya sholatnya itu beda. Allah ya sholat. Absurd ya. Top ya. Gusti Allah sholat loh nang Kanjeng Nabi. Neng sholatnya ora koyo kowe sholat subuh, duhur ki ora. Tapi sholat, maka harus kita tangkap substansinya atau hakikatnya atau hakikinya. Ya apa namanya, kontennya. Nah kira-kira sholat itu, kowe saiki sholat nang Gusti Allah ini, apa kandungannya? Aku njaluk, konco-konco. Kandungannya kowe sholat nang Gusti Allah ki apa-apa wae. Ada apa saja di dalam sholatmu kepada Allah. Di situ kan pelaksananya apa meneh oke, disiplin oke, apa meneh. Ayo. Cinta, menyatakan cinta. Kamu menyatakan cinta dan kesetiaanmu kepada Allah sehari 5 kali ngono toh? Oke. Selain cinta apa saja? Apa lagi, Mas? Syukur. Oke. Apa meneh? Munajat, njaluk, ngemis ngono toh? Oke. Nyuwun gitu ya. Paring-paring gitu ya. Nek paring-paring nang Allah ki aja nentokke jenenge paring-paringe sak karep-karepe sing ngekeki ya. Kowe keke sego bungkus yo gelem. Kayak duit 10.000 ya gelem, 5.000 ya gelem, ya jadi rasa ngarani Gusti Allah ya. Nek pengen kabul, insya Allah lebih cedak karo Gusti Allah ki, rasa ngarani, rasa, apa jenis itu? Allah tuh hasib, jangan ngitung-ngitung rahmatnya Allah. Soalnya wis ora kepitung, oke. Okay. Jadi jaluk ngono wae. Paring-paring, Gusti ngono ya. Kowe njaluk ning dalan kira, paring-paring itu kan sakarpe. Jika itai ya apa-apa. Meskipun nek ana menungso kaya kowe ngemis kaya itu ya bandem kira ini ra masalah. Pamane ya, tapi kan pokoknya sama Allah itu ridho aja. Jika iya apa wae manut gitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi apa meneh? Tadi apa? Cinta, kesetiaan, syukur, memohon munajat, tawakal itu lain. Pak Sabto Palon. Tawakal itu dari kata wakil. Jadi tawakal itu mewakilkan. Sesuatu yang kita tidak mampu melakukan, kita tawakalkan kepada Allah, kita wakilkan, mudah-mudahan Allah yang berkenan melaksanakan, memasrahkan dan mewakilkan. Itu kan. Termasuk rezeki kita itu kita tawakalkan kepada Allah, karena kini memastikan rezeki kita ya raiso. Kini ison ming dodol jamu, payu piro kan Gusti Allah, gitu. Nah, itu namanya tawakal. Jadi, tapi dimensi tawakal juga boleh di dalam sholat tadi. Apa meneh? Satu dua lagi. Doa munajat tadi, ketaatan, ketaatan kesetiaan, apa meneh? Ono meneh jimeneh? Nyembah ngabekti, bekti ya. Nek cara rada modern komitmen. Ya ta. Menyatakan komitmen kepada Allah, pokoknya Gusti Allah kula niki inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi iki komitmen kepada Allah. Wis pokoke kula niki nderek manut anut grubyuk pasrah bongkoan tenjenengan gitu ya. Nah, oke. Jadi sekarang jelas sholawat itu artinya adalah menyatakan komitmen, cinta, kesetiaan, disiplin dan seterusnya kepada Allah gitu ya. Nah, yang menjadi kontroversi tadi yang Mas Helmi menyatakan adalah bentuknya. Kalau bentuk sholawat yang asli ya seperti yang diajarkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang di dalam At-Tahiyat. Bunyinya gimana Mas Helmi? Itu bentuk bakunya. Saya kemudian boleh ijtihad, boleh menyatakan cinta dengan kan kue orang yang I love you dok, atau kadang-kadang nukok ke opo gitu ya. Atau kadang-kadang malah nyaluk ditraktir gitu untuk menyatakan cinta. Jadi menyatakan cinta itu ada yang qot'i atau baku, ada yang dhoni atau ijtihadi yang kita cari sendiri meskipun tidak boleh melanggar prinsipnya. Gitu ya. Jadi sekarang jelas ya kenapa kita bersolawat ya. Setiap sholat kan pasti pakai sholawat. Tidak mungkin kita tidak bersolawat di dalam sholat. Kan gitu kan. Nah tetapi kan kalau bisa sholat itu kan tidak hanya ketika kita takbiratul ihram sampai tahiyat. Sholat itu secara teknis, formal adalah sebagaimana yang diajarkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad bilang sama kita, sholu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kamu kalau sholat itu tolong ingat sebelumnya bahwa itu karangan Allah loh itu. Ngene Allahu Akbar. Kui karya Allah, bukan karya Nabi Muhammad, bukan karya kita. Kalau kita disuruh menentukan bentuk sholat, kita pasti bertengkar. Kayak pemilu. Pasti kita bertengkar. Saiki misalnya urung ana kewajiban sholat lima waktu. Saiki Allah mengatakan, le sakarepmu piye lemu sholat ping pira sedina rembug dhewe. Menurut kowe menurut kowe ping pira? Murni ya. Ora kelingan lima waktu ya. Menurut kowe ngabukti nang Gusti Allah sedina ping pira apike? Seko atimu dhewe. Lima cukup ora? Kurang. Kowe lima cukup ora? Ping 10? Biyen pertama kan kewajibannya ping 50 toh. Nah nek kowe ngabdi nang Gusti Allah dengan rasa syukur karena dikasih segala macam oleh Allah itu cukup ora sedina ngabdi ping 50? Cukup enggak? Akhirnya raisa rasa kelurahan wae menyepakati sing bener sing cocok ki ping 50 apa ping 5 gitu. Kan enggak iso toh? Mesti kerengan toh. Maka kalau kita dikasih cuma 5 kali itu kita bersyukur enggak? Alhamdulillah sembahyang mingping bayangkan nek ping 50 kapan le dodolan engko ngojek ngeterke barang leren musala sik salat sik kan nek ping 50 kan angel tenan iki ngatur wektune kudu ndek arloji terus kan gitu kan. Jadi alhamdulillah kita salat hanya diwajibkan 5 kali. Maka yang harus kita tingkatkan adalah kualitas atau mutunya, mutu batin di dalam salat itu yang harus kita tingkatkan. Sebab ping 5 bae. Satu kali salat pirang menit? Mbak, sholat subuh nganti 3 menit po, sok-sok sak menit toh, sok-sok teraweh we, sholat rakaat we, orang nganti setengah jam mong, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar nih toh, sedelet wae bar gue. Jadi kita alhamdulillah salah satu yang sekarang kita temukan untuk kita syukuri adalah kita hanya diwajibkan sholat 5 kali sehari. Bayangin kalau dulu Nabi Musa tidak nyegat Kanjeng Nabi di alam barzah ketika turun dari Mi'raj. Mat, gue juga ngon sholat ping piro. Ping seket Kanjeng Nabi. Modar po, ngono jare Nabi Musa. Modar po, dinyang kono dinyong, dinyang. Jogelem ping seket, modar po umatmu. Keset-keset tak kaya. Ini yang pemerintah pokoknya dikon kurangi aja ping 50. Akhirnya Rasulullah naik ke Allah ngenyang kayak kemuran dadi selawe. Ketemu Nabi Musa di Paidu meneh. modar pon ping selawe ora itu. Dinyang meneh kono. Sampai akhirnya hanya 5 kali gitu ya. Jelas ya sekarang ge. Ini pelajaran dandan-dandan bengkel kita pertama. Assalamualaikum nomor 2 soal selawat cetok ya saiki ya. Jadi selawat itu urusannya jelas ya. Nah, kemudian ada satu tema tambahan dari selawat yang namanya syafaat. Kita selawat itu supaya seperti beliau tadi, supaya mendapatkan syafaat. Apa maksudnya syafaat ki Mas Helmi? Syafaat ki maksudnya apa? Syafaat itu adalah hak prerogatif yang dimiliki Kanjeng Nabi Muhammad untuk memberikan pertolongan, perlindungan, ya perlindungan, pertolongan. Ya, jadi posisinya itu nek didelok-delok Pak Camat, Pak Lurah, kita semua iki nek kira-kira nek ndelok kelakuane njenengan kali kula. Niku kira-kira ning ngarepe Gusti Allah payu ora. Upama rat dirapoti ngono kira-kira abang apa biru. Remedi ya. Remedi. Artinya kita itu rata-rata kita itu sebenarnya tidak lulus di hadapan Allah, betul enggak? Matur nuwune kurang, syukure kurang, gitu. Tahu dirinya kurang, lalian to. Kelingan Gusti Allah ki paling pol 5%, orang nganti 50%, orang itu mana 100% itu kan. Sehingga kita itu rata-rata relatif tidak lulus di hadapan Allah. Jadi nek kowe iki rapotmu abang, kira-kira nek njaluk munggah kelas kan raiso to. Maka Allah juga kalau kita minta langsung itu ketoke kok ya dapurmu wae gitu kan. Kira-kira Allah jawab ngono gitu. Allahumma rabbana la tu'akhidna inna sinakhtokna, rabbana la tahmil alaina isrong kama hadal, rabbana la tuhamilna ma la taqata lana bih. Allah gitu dikatakan, Allah raimu kan gitu kan. Maka kita butuh syafaat. Kalau kita nyenyuwun kepada Allah itu dengan membawa atau menyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Allah menjadi santun ke kita, Allah menjadi pemurah ke kita. Contoh ya, itu yang namanya syafaat. Gitu. Jadi misal kowe arep njaluk surat ning kantor kelurahan, kowe nek karo ngirimi Bu Lurah jajan-jajan kan ketoke surate luwih gampang metu gitu ya kira-kira. Nah, itu namanya syafaat lah gitu. Itu namanya syafaat. Jadi kita itu berkolusi kepada Kanjeng Nabi supaya Allah bermurah hati kepada kita, karena kalau kita minta langsung itu belum tentu layak untuk diterima atau dipenuhi atau dikabulkan gitu ya. Oke. Okay. Cetok ya iki ya. Salam cetok. Waalaikumsalam. Terus selawat itu adalah menyatakan komitmen, menyatakan cinta, menyatakan kesetiaan, menyatakan apa namanya? Taatan, sehingga pantas untuk bermunajat. Munajat itu boleh, tapi kan kowe kudu nek kowe karo ibumu ra tau kon nyapu ra gelem, kon apa ra gelem kon adus wegah tangi kawanen ya toh. Sekolah bolos, nek kowe njaluk apa-apa nang ibumu nang bapakmu kala arah dikek itu. Nah, makanya kenapa kita selawatan supaya Allah itu sayang sama kita, sehingga kalau kita membutuhkan sesuatu kita mohon kepada Allah lebih mudah dikabulkan. Nalarnya seperti itu ya. Oke. Okay. Ya sekarang kita mulai dengan Kiai Kanjeng, saya minta pambuka satu, kemudian kita teruskan kalimat thayyibah. Nanti kalimat thayyibahnya saya mau dandan-dandan juga, mau saya bengkeli juga ya. Ono cah cilik-cilik orang ngene. Yang tekor ini biasa ya ono ya, rano rau bos. Kalau cua anak saya yo, panok putuku, ponakanku maju yo. Cah terlalu 4, 5, 6, 7, 10, ayo maju. Yo joki cilien, sing wis SD lah. Ayo maju. Ayo. Bismillah. Orang apa karo ibune ra apa-apa. Ya. Yulnia tolong ditemenin anak-anak kita ya kan. Ya, jejer ya. Wis ngadeprono ya ngene ya lungguh ngene iki lungguh takiat madeprono kabeh ayo. Jejer. Ya alhamdulillah ya. Yo, kene lungguh kono ayo. Salim dulu, salim. Duduk ya oke. Yulnia, tolong tanya apal Al-Fatihah enggak? Apal Al-Fatihah, Nak? Al-Fatihah apa? Al-Fatihah itu apa katanya, Cak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apal semua ya? Coba kita buka dengan Al-Fatihah dari anak-anak kita sendiri. Ayo. Bismillah semua, terus ikut semua ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semua ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik lenggasin, lenggasin dulu ya. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalam. Subhanallah walhamdulillah dulu ya. Mbah melaku-melaku latihan bar stroke soalnya. Tapi Allah menyelamatkan saya. Seharusnya stroke batang otak itu membuat saya kedep raiso, kecapan raiso, ngelek raiso, angop raiso, tapi Allah memudahkan sehingga dalam waktu 2-3 hari saya sudah iso omong-omong karo kowe kabeh. Saiki sak durunge kita teruskan dandan-dandan bab kalimat thayyibah. Bab kalimat thayyibah ketoke gampang kabeh iso ning janjane tetep urung jangkep kawruwe ya, pengetahuan dan pemahamannya. Mas Helmi, saya minta, saya pokok mohon kepada Allah malam hari dengan segala kepasrahan saya. So, di Quran tuh ada yang namanya sibghah. Sibghah itu celupan. Jadi aku kalau Gusti Allah gak dicekel, celupke, didelepke. Nek cara Jawane didelepke, diancup-ancup uripku iki. Jadi saya sedang dihardik sama Allah habis-habisan. Namanya sibghah di surat Al-Baqarah 133. 138. Oke. Nah, itu contoh dilep-lepke iki lali 138 dadi 133 kuwi mau. Di anak-anakku sekalian gini. Saya dengan segala ridho saya kepada Allah, dengan segala pokoknya nderek manut 100% apa wae sing Allah karepke nang kula nggih. Kula ndongake kanca-kanca Putarana iki wis bener panggonane. Ini namanya Putarana adalah kalau di Quran Nabi Nuh mengatakan munzalan mubarakan, panggonan sing berkah. Jadi jenengan wis bener ning kene iki wis bener. Soalnya Nabi Nuh biyen selama terapung-apung di atas kapal itu beliau berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Karena Nabi Nuh belum tahu banjir itu nanti akan berakhir di mana, terus perahunya akan sampai kemana. Jadi Nabi Nuh mohon kepada Allah agar diberi tempat mendarat yang berkah. Nah panjenengan kabeh iki wong potorone, mudah-mudahan ini adalah tempat yang memang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yo pertaniane, yo tandurane, yo lemahe, yo banyune, ngger kowe ngombe banyu potorone iki langsung dapat berkah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Dan siapa saja yang zalim kepada orang Potorono, oleh Allah akan dikeringkan sawahnya. Disedot banyune saka bumi dan langit akan menyerap. Sementara di Potorono, taburan berkah dari Allah mudun rene. Terus dari tanah Potorono ini muncul benih-benih kasih sayang Allah, benih-benih apa namanya berkah Allah, rezeki Allah. Sekolah makin iki. Amin ya rabbal alamin. Itu ada doa seperti itu yang diajarkan Allah di surat Al-Kahfi, Mas Helmi. Kahfi ayat 40. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas samai wa tusbiha sa'idan salako. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang biji. Maksudnya Potoroni Allah menyebutkan sebagai surga, jannah, jannah. Iki jadi swarga iki pritil, lemah iki biyen pritil. Terus tiba rutuh bo, terus tekan kene iki dadi Potoroni iki. Iki lemah swarga kene iki. Amin ya. Berarti siapapun sesungguhnya yang lahir di sini, dibesarkan di sini, hendaklah selalu tidak berpisah dari Allah dan bersyukur bahwa kowe iki ning Potorono wis mlebu swarga. Muga-muga sok-sok karo Gusti Allah diizinkan untuk masuk surga yang sejati-sejatinya. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nek ana sing jahat karo kowe, karo mbangun tapan, kowe karo Gusti Allah dikae donga. Mudah-mudahan apa Helm? Mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik. Ya terus? Kebunmu itu maksudnya sing jahat nang Potorono. Dan dia mengirimkan petir dari langit kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Ah modar. Jadi nek si kowe nek kowe jahat karo wong Potorono kesambar bledek menurut ayat kuwi mau ya. Menurut ayat kuwi mau ya. Ngono ya. Terus lemahnya jadi lunyu ora karuan kaya angel ditanduri gitu ya. Jadi ojo wani-wani karo wong Potorono karo wong bangun tapan ya. Gitu ya, ojo wani-wani karena itu sudah ada dalam surat Al-Kahfi ayat 40 dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi muga-muga aku seneng diundang rene iki mergo terus tak goleki ini man munzalan tempat tinggal tempat kita turun dari langit ke bumi. Sebaik-baiknya tempat adalah Potorono ini. Aku ora mudeng asal usule kata Potorono saka apa, Pak? Pak Lurah. Napa, Pak? Asal usule Potorono. Kok iso Potorono piye? Lah ora rono poto to? Potorono. Apapun lah di Jawa itu luar biasa, semua desa itu berasal dibikin namanya berasal dari pemaknaan dan doa yang baik. Yang terbanyak desa di Jawa itu yang merupakan simbolisasi dari pohon, misalnya jati ngaleh, jati barang, ya, utowo, karang jati, pokoknya nama-nama desa di Jawa itu luar biasa. Nek ning Thailand kan Loi Katong, Rachetowi, Loi Katong apa? Oke. Jadi pokoknya bersyukurlah menjadi orang Potorono ya, karena ini beda dengan tempat-tempat lain. Amin ya rabbal alamin ya. Nah saiki bab kalimat thayyibah. Ora apa lenggah nggih. Anakku ya kene ya, ora apa. Caranya gimana? Mas Islami tolong maju sama Mbak Yuli di situ. Kalimat thayyibah. Kalimat itu artinya susunan kata-kata yang menjadi satu kalimat. Thayyibah itu artinya apik, thayyib, thayyibah ya. Aslinya secara baku ada 10 kalimat thayyibah dari Al-Qur'an. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya semua kalimatnya Allah adalah thayyibah. Apa ono sing kalimatnya Allah ora thayyibah? Kabeh kalimatnya Allah itu thayyibah, kabeh apik. alif lamim ya apik, apa meneh nun gitu, kof apik, alif lam ro ya apik gitu ya. Malah nun kuwi malah kaos ya. Oh iya iya, jadi kaos ya, oke. Payu ya. Semua kalimat Allah itu thayyibah. Oke, sekarang anak-anakku apa lora? Sambil dibisik-bisik Mbak Nia, Mbak Yuli ya. Nek bismillahirrahmanirrahim disebut apa biasanya? Tadi kan panitia mengajak kita baca apa namanya tadi? Basmalah. Jadi anak-anakku coba. Coba ucapkan basmalah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, berarti ngerti ya. Nek basmalah berarti bismillah. Nek hamdalah. Alhamdulillah. Atau kak cetotan ini kan potoron ini memang tempat yang dipilihkan Allah untuk Anda semua. Gitu. Terus ada nek hamdalah tadi ada nama lain namanya tahmid, gitu. Atau tahmid. Nek tahlil, ngerti ora anak-anakku? Atau dari para jamaah, nek tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus nek tasbih. Nama lain dari tasbih adalah hasbalah. Hasbalah, ya. Subhanallah. Mulanya selama ini yang kita kenalkan kalimat thayyibah itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Padahal masih ada banyak, ada lima lagi. Masih ada apa lagi? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahilalilalim. Oke, Mas Helmi ini pasti yang paling hafal ya. Kalau ta'awud, Mas Helmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak ngepek ya. Nggih. Aku ora mungkin takon nang Hendro ya. Nek istirja apa, Ndro? Istirja. Kuwi ngertine istinja wae to. Istirja itu innalillahi. Nek tasbih wis, tahmid wis, takbir. Tahlil wis. Haukolah, Mas Islami, haukolah. Nah, anak-anakku apa? La haula, ayo bareng. La haula wala quwata illa billah. Istighfar, anak-anakku apa ya? Antamudin. Tepuk tangan ya. Nek salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang yang kita kenalkan kalimat thayyibah khas apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti. Terus la haula wala quwata illa billahil. Terus ada lima yang belum disebut, ta'awud, istighfar, innalillah, dan assalamualaikum. Jadi coba sekarang kalimat thayyibah berikutnya. Pertama, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu. Sekali lagi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi wastaghfirullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu. Gitu ya. A'udzu billahi wastaghfirullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngarang sendiri, inna lillahnya tidak saya taruh terakhir, benora kedaten tenan gitu ya. Jadi par inna lillahi malah assalamualaikum. Jadi kata wis mati, wis digonang kuburan, belum jengongok, assalamualaikum, melayu kabeh, sing layat gitu, melayu kabeh. Oke, Mas Islami coba, yang kedua berarti, a'udzu billahi wastaghfirullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, anak-anak kami bareng, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sekali lagi, Subhanallah walhamdulillah. Anak-anak jerukan ya. A'udzu billahi wastaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalimat thayyibah resminya ada 10 nggih. Yang selama ini kita sebut hanya 5. Tidak berarti yang 5 kita ingkari, tapi sekarang malam ini kita lengkapi ben ibarat sepeda ki rujine jangkep ben ora peyok-peyok rodone gitu ya. Sekali lagi Pak, subhanallah alhamdulillah terus ya, Pak, subhanallah. Wastaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak diwurui lagu ini apa ya? Cuma nak nyolok nasani nggo cah cilik cocok ora Mas Bobit? Pal subhanallah nggih adik ya. Engko sing banter ya, mengok ora apa-apa. Nek cah cilik mengok banter banget ora apa, nek Pak Lurah ra entuk. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Diulang. Aku takon di Potorono masjidnya piro? Masjidnya ada berapa? Satu. Yang besar satu. Musolani, langgare. Onora. Coba anak-anakku yang orang teman-teman yang asli Potorono. Musolanya banyak enggak? Banyak. Banyak itu 20-30 lebih ya. Oke. Nek masjide, lu masjide wed rong puluh ya. Oke, aku takon. Masjide karo musolane kuwi diisi kegiatan sing tradisional apa yang modern? Oke, nek tradisional ki biasane budayanya tuh budaya rasa. Jadi memperbanyak hal-hal yang membuat kita tuh dekat hatinya kepada Allah. Nek budaya modern itu pokoknya oke diskusi ini tausiah ngunu-ngunu kuwi sing pokoke sing bagus-bagusi keminter-keminter ngunu kuwi gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau potoroni tradisional jangan menolak yang modern, ning tetep jangan kehilangan yang tradisional. Nah, yang sudah terlanjur modern jangan sampai tidak meneruskan yang tradisional. Jangan mentang-mentang kuwi wis pinter-pinter njur ora gelem pujian, ora gelem selawatan sak piturute kan. Karena Indonesia ini menurut kowe Indonesia saiki iki modern atau tradisional? Menurut kowe? Nek ana pemilu, ana KPU, ana kabinet berarti modern toh? Ning isih tradisional ora? Aja nganti kowe dadi modern karo ngremehke mbah-mbahmu, bapak-bapakmu, nenek moyangmu dan tradisi-tradisi masyarakatmu. Kan begitu masalahnya. Tradisi tetap penting, modernitas tetap penting, tetapi itu soal tekanan. Jadi nek wong modern itu lebih menggunakan akal daripada rasa. Nek wong tradisional lebih menggunakan rasa daripada akal. Tapi sing nganggo rasa aja ngremehke akal, sing nganggo akal aja ngilangke rasa gitu ya. Nah, saiki nek wong modern Indonesia iki kita wis nganggo rasa ora? Apa wis isih nganggo rasa ora? Wis ilang ya. Nah, tur yo ngremehke barang to ya. Kan gitu. Nah, kuwi tak jaluk potorono iki sing cetha. Arep modern rapopo ning aja kelangan rasa. Kuwi kudu neruske. Pokoke sing jenenge sego iki asal usule saka beras. Beras ki tetep asal usule saka pari, aja lali parine. Nek kowe iki klopo, kuwi tetep sadurunge kowe klopo kuwi degan. Sadurunge degan apa? Cengkir. Sadurunge cengkir bluluk. Kowe nek wis dadi klopo aja ngremehke bluluk, aja mengingkari degan, aja mengingkari apa jenenge? Cengkir gitu ya. Ya. Ning aja sing mergo saking kowe saking cintane karo cengkir, kowe cengkir terus nganti tuwa. Ora, nek wis tuwa tetep kudu dadi klopo. Ning klopomu aja nglalekke cengkire degane karo bluluke. Kan gitu ya. Nah, selama ini kita tidak dibimbing oleh pemerintah kita sejak 45 untuk setia dalam tahap-tahap. Kita tidak dibimbing, kita ini menjadi modern era dikandani. Terus ora diwanti-wanti aja ngilangke tradisimu kan gitu kan. Sekarang di Bantul di DIY ini Pak Camat menjadi Pak Panewu gitu ya. Itu di Jawa Timur bingung penewu ki apa. Kuwi mengening DIY. Dadi ngarsa dalam kelihatannya masih mencoba menumbuhkan kembali yang tradisi gitu ya. Nah. Tapi tetap cara kerjanya tetap modern. Cara kerjanya artinya birokrasinya, disiplinnya semua tetap dengan ilmu-ilmu modern. Ora apa-apa. Kuwi sekolah nganti UGM ora apa-apa, ning aja ngremehke sing ning pesantren, aja ngremehke sing ning musala gitu ya. Kowe nyanyi modern ora apa-apa. Apa sing modern saiki apa to? Don saiki sing lagu paling modern apa saiki? Apa Don? Genre yang paling modern apa? EDM. EDM iki sing piye? Electronic Dance Music. Piye Kanjeng iso ora kuwi? Sing niku lho Pak sing jeduk-jeduk niku. Oh kuwi ya. Nggih. Pokoke anu kan. Wong teler to kuwi. Ah. TikTok lah. TikTok ya oke. Okay. Ning Kiai Kanjeng, jangan lupa Kiai Kanjeng itu mengaransir musik-musik semodern mungkin tapi juga tetap dengan menghormati, menghargai dan tetap menumbuhkan yang tradisional. Gitu ya. Aku takon sih di antara Pak Camat, Pak Lurah dan para Forkom Pinkam itu sing pinter nyanyi sinten nggih? Pak Lurah nggih. Pak Lurah sing nyanyi. Nah, Pak Lurah iki lagune iki lagu-lagu anyar apa mbiyen? Eh? Oh, angkatane Grace Simon. Ya, ya. Jadi Kiai Kanjeng ini ora gelem buang sing wingi-wingi. Tetep sing wingi iki anane saiki mergo ana wingi kan. Nek ora ana wingi ora ana saiki kan gitu kan. Ora ana klopo nek ora seko degan kan gitu kan. Nah, jadi Kiai Kanjeng juga secara musik dan sejarah selalu menghidupkan kesetiaan genre-genre itu secara bersambungan dan berkelanjutan gitu ya. Nah, saiki upamane iki mau wis kalimat thayyibah ya. Saiki aku takon di musala-musala yang jumlahnya beratus-ratus di Potorono, isih ana pujian ora? Isih ana pujian ora? Heh? Jarang. Morga Muhammadiyah. Ora to? Ana Muhammadiyah iki gengsi arep memuji Allah karo Kanjeng Nabi ngono piye? Lah ora to? Ya saya paham kok kenapa ada kecenderungan seperti itu mulainya tahun 1962 dulu ketika Ketua Muhammadiyah dipimpin oleh orang Padang. Ya. Tapi saiki wis orang ngono kuwi Muhammadiyah wis mulai akrab meneh dengan tradisi to. Muhammadiyah wis mulai kelingan bae meneh gitu loh, gampangane gitu ya. Wis gelembayangan barang. Wis ora macam saya pernah selawatan di masjid makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Kanjeng kok. Sudah enggak masalah itu. Jangan lupa saya juga seorang Muhammadiyah. Saya ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ketua umum SMA Muhammadiyah 1. Saya juga pemuda Muhammadiyah di Jombang dan ayah saya adalah ketua Muhammadiyah Jombang Timur, ibu saya adalah ketua Aisyah Jombang Timur. Yang mendirikan Muhammadiyah di Jombang Timur adalah keluarga saya, gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Tapi yang memimpin tahlilan juga ayah saya. Yang memimpin selawatan, yang murui selawatan terbangan juga ayah saya. Jadi kami sebagaimana yang sekarang ya, sebagaimana Kiai Kanjeng Maknya sekarang, tidak masalah dengan semua itu yang dipahami. Semua dipahami. Itu bukan masalah budaya, itu masalah hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah ya. Jadi kita harus menalarnya secara setepat-tepatnya, secara proporsional. Oke. Saiki aku takon, pujian sing isih ana ning Potorono apa ya? Nek isih ana pujian, pujiane apa ya? Sing aku njal sing kanca-kanca Potorono angkatan ora ketang wong 5 wong 10. Sing asli mriki. Ayo. Oke toh? Atau tokoh pemudanya. Mas, tadi kan sudah kita minta ya. Ya, saya panggil, ini perwakilan dari teman-teman muda Potorono, Mas Ari Cahya, Ketua Karang Taruna Potorono. Ayo, teman kita, sahabat kita. Mas Ari Cahya. Kemudian yang kedua, Mas Eko Pramono, dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Potorono. Ya, tepuk tangan untuk Mas Ari dan Mas Eko. Silakan. Nyun sewu. Ke depan Mas, sebelah kanan. Iki Mbah nembe apa? Don dikancani Don karo Mas Imam. Nggih. Sini aja Mas. Mas ke depan mau. Doni kanan wae Don. Diajak nengen kene, sebelah kanan kosong. Mas, engko Mas. Mas Pramono. Pokoknya hadir saja sudah seneng kita gitu ya. Ora gelem jawab ora apa-apa. Mas Eko mana Mas Eko? Belum. Mas Eko, oke, monggo. Monggo Mas, tengah jeng Mas. Kalian Mas Islami, kalian Mas Imam, Mas Doni ya. Pertanyaannya sederhana, isi ono pujian orang yang musola-musola yang langgar-langgar gini. Kadang ada, kadang tidak. Oke. Ada yang tidak. Ya. Jangan urip yang ngono kuwi. Kalau yang ada itu sampean bisa memberi contoh enggak? Pujiannya apa kira-kira? Kebenaran. Sebabnya kehilangan pujian kepada Rasulullah dan Allah itu juga bencana loh. Mas contoh nih. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adatama bismillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Tombo hati Mas. Tombo hati iku limo sawernane maca Quran bisa akan sakmane kaping pindho salat wengi lakon non kang soleh kumulono kaping papat iku wetenge kang lu. Tepuk tangan, tepuk tangan semua. Kaping limo bibir wangi Pangeran dicabai Koto ati iku limo sawergane Koto Quran bisa katam sak maknane Kaping pindho salat wengi Kono-kono Kaping telu wong kang soleh kumulono Kaping papat iku wetenge kang luwe Kaping limo dikir wengi ingkang suwe sedulur-sedulur bakul-bakul petani, bakul sayur tukang cina boto. Mari kita bersatu padu untuk Toto Rono, untuk Indonesia, dan untuk kita semuanya. Sedulur-sedulur yang ada di gang-gang, yang ada di sawah-sawah, yang ada di jalan-jalan tukang becak, petani, tukang batu, tukang kayu, semua profesi. Kita adalah satu, kita adalah satu jiwa. Mari kita bersatu, kita aman dan damai untuk Foto Rono. Ya saiki ya sesuk ngono ya. Satukanlah masa silam, masa kini dan masa depan. Begitu cara berpikirnya di segala bidang seperti itu. Jangan hanya masa silam tok, jangan hanya masa depan tok. Satukan semuanya. Jadi lagune yang ngono. Iki mau lagu Jawa, Arab, Barat jadi siji. notasinya sebenarnya barat, tapi dinyanyike kaya lagu Jawa, ternyata muatannya Arab. Jadi wong Indonesia iki wong sing paling pinter ngawinke masa depan, masa kini, masa silam. Itu ilmunya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika kapal dibocorkan itu masa kini, karena kapalnya ada hari itu juga. Kemudian ketika dia mencekik anak kecil, Nabi Khidir ya, itu adalah masa depan. Kita harus tahu masa depan. Faltandur nafsu makodamat likot. Cah cilik kuwi sok-sok nang gedhe dadi kafir, bapak ibune melu kafir. Mulane dipateni karo Nabi Khidir, ning kuwi rasah golek cah cilik kok tekak ya. Tapi pokoknya harus punya pemikiran dan panggrahita terhadap masa depan gitu ya. Torono harus menyatukan ketiga zaman, tiga masa itu di dalam pemikiran dan perilakunya. Terus ketika Nabi Khidir menegakkan pagar yang roboh, itu adalah masa silam. Jadi wong urip ki selalu masa kini, masa depan, masa silam. Mubeng. Masa kini, masa depan, masa ini. Ora percaya kowe nek nesu karo anakmu kae. Kowe bolas-bolos iki sok-sok arep dadi apa ngono to? Bolas-bolos wae. Keset. Sok-sok kowe arep dadi maling apa dadi apa? Dadi masa kini, masa depan. Mbok kelingan bapakmu mbiyen. Gitu kan? Selalu cara berpikir kita itu mubeng. Masa sekarang, masa depan, masa silam, masa sekarang, masa depan, masa silam, seterusnya. Itu cara berpikir orang mengerjakan kebudayaan, negara, peradaban, dan seterusnya. Gitu ya. Menulu Potorono, itu jenenge genre Potorono. Ya. Ono genre jazz, ono genre dangdut, ono genre pop, ono swing, ono apa mana? Blues. Blues, ono genre Potorono. Potorono itu apa ya? Potorono itu uang mandiri. Ora mergo angen wedhus njur dadi wedhus. Ora mergo srawung karo wedhus njur dadi malah dingon wedhus, ya. Kita ora ana londo njur dadi londo. Ora diparani wong Arab salat nganggo cara njur dadi wong Arab. Ora tetep wong Potorono, tetep wong Jawa. Ngono ya. Jadi semua harus kita manage, harus kita khalifai, kita racik menjadi sebuah kesatuan. Ukurannya bukan soal Arab apa Barat apa Jawa, ukurannya adalah apik apa elek, berakhlak apa tidak, dosa apa tidak, kan gitu. Angger ora dosa ora masalah. Meskipun ora sah kebacut-bacut, engko kowe ngimami nganggo lagu Ojo Lamis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ngono ya engko dibandemi karo makmummu. Dadi ya tetep ngono ya ngono ning aja ngono. Kita tahu batas-batasnya. Tetep kita racik. Jadi kowe dijajah londo ora apa-apa ning ora dadi londo. Kowe dipengaruhi oleh Islam dan Arab ora apa-apa ning aja njur dadi wong Arab. Diambil Islamnya, diambil kebaikannya, kemaslahatannya, kedamaiannya gitu ya. Itulah Potorono, itulah Jawa yang sejati. Gitu ya. Nah, maka semua ramuan apa? Aransemen dan aransemen iki nek cara jawane racikan. Ya toh? Racikan iki Kanjeng ngono kuwi kabeh. Nah, saiki Pak Lurah nanti masih akan satu nomor lagi, ndak tahu apa nanti ya. Ojo kagetnya Pak Lurah sebul pinter bahasa Inggris. Ora ketang ya Inggris Potorono ya toh. Ya. Monggo Pak Lurah. Pak nggih Pak. Papa Neu. Ngora-ora njenengan lenggah rumiyin nggih. Oke. Sekarang kita sama anak-anak kita kembali ya. Wong telu ora apa-apa. Kowe apal sifat 20 ora? Ning musala, ning masjid ora diwuruki kuwi apa? Mas Islami tolong sifat 20 itu apa aja? Jadi ada Asmaul Husna 99, ono sifat 20. Wujud, kidam, bakok, mukhalafatul khawatisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, udrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, alam, kodiron, ya, okay. Muridan. Coba saya dirungokke, kowe karo sapa ngerti sidik-sidik mulai melu ngapalke, dan ojo semelang mergo kang masmu om-omu iki jane ya do rapal. Padha wae to. Gitu. Kae ya Maksud saya memang pura-pura manggil anak kecil sebenarnya kan untuk ngajarin sing tuwa-tuwa. Wong sing tuwa-tuwa ya do lali kan gitu kan. Oke. Nadane sak pira ya? Allah wujud lil hawa disi kiamu nahihi wadaniya kudrat irata ilmu hayat sama basura kalam kuntilan murid sakit saya nggih sing sakit mriki sareng-sareng mawon ngoten nggih sallu ala nabi Muhammad nggih mangga lo disempurnakan ya yo silakan lo pakai genrenya rada nganggo musik latin ya nggih apa latin iki Pak. Thank you. soporo jamaah sedoyo dosa-dosa tiang sepakula dosoporo jamaah sedoyo mangga Allah wujud ilmu hayat sama basar kalam kotiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutan musik pelan monggo yut kidamba ilmu hana sama kalam kadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman kepada anak-anak saya, anak-anak muda terutama para penggerak kaum muda di Potorono di musola-musola nek iso diuripke pujian ngene iki. Jadi kuwi bedane wong modern karo wong kaya awake dhewe wong desa ndoso. Aku takon Potorono iki kutha apa desa? Kowe pingine dadi wong desa apa wong kutha? Nek wong kutha kuwi pinter-pinter hasilnya adoh karo Gusti Allah. Nek wong desa ki orang nggon pinter nih pokoknya selalu melakukan sesuatu, menyanyikan, menembangkan atau mempujiankan sesuatu untuk supaya ada pembiasaan dekat dengan Allah. Tadi saya bisi Pak Lurah seperti itu. Tadi tak jaluk. Nek wong nek aku jane ingin menjelaskan secara intelektual akademis ya, tapi kan mergo iki karo wong Potorono karo wong-wong padha desane karo aku arep njelaske secara akademis ya. Jadi saya bisa menjelaskan seperti saya bikin disertasi untuk doktoral gitu ya, tapi saya enggak akan menjelaskan. Pokoknya intinya ini loh, rasa kemelinti, rasa keminter, deso wae, yang penting kue cedak karo urip, cedak karo sing duwe urip gitu loh. Gitu ya. Anda enggak bisa mencapai Allah dengan kepandaian, karena Allah maha pandai, betul enggak? Jadi ora payu, pintermu ora payu. Sing payu katresnanmu, cedak hatimu. Terus mboten? Terus. Yang laku di hadapan Allah itu bukan intelektualitasmu, bukan kecanggihanmu, tetapi ketulusan hatimu, ridho jiwamu, dan kemesraan perasaanmu dengan Allah. Makanya di desa itu dibiasakan pujian kaya ngene iki. Kowe nek biyen wong desa-desa iki sak nek misalnya kaget ke biasanya wong desa nek buar nu biasa apa tuh? Terus ngomong piye? Ya nek kowe kan cocok. Nek saya kan nek kowe nonton TV kan kaget, "Oh my god." Ya ora apa-apa, modern kok. Nek wong desa piye? Astagfirullah. Masyaallah. Ngono to? Ono cawe tuh liwat ayuwe masya Allah gitu. Terus liane domoro ndi masya Allah ndi gitu. Oke gede banget masya Allah ini bemperis yang buruk ya masya Allah terus subhanallah bareng gue. Artinya kita itu mendekat pada Allah dengan bahasa Allah, dengan bahasa yang dianjurkan Allah. Allah faham, oh my god ya faham, OMG nek TV kan OMG faham, Allah faham, ini kan kurang seneng hati ini. Sing seneng ya nek, kalau kita mengatakan ya Allah, Gusti Allah sih lumayan, cara Jawa sih lumayan gitu ya. Jadi Potorono tak jaluk, ora apa-apa, dadi wong kutho ning aja ninggal desamu dan jangan kehilangan tradisi dekat dengan Allah. Dengan cara di keluarga kita ya ibu-ibu nek rengeng-rengeng nang anake ya ngono kuwi. Kok tak kandhani ya ning Hong Kong we. Cah cilik-cilik Hong Kong ki selawatan karo aku. Cah balita-balita Hong Kong mergo sing bendina mengasuh mereka adalah TKW-TKW dari Indonesia sing murui pujian. Aneh tuh cah Hong Kong karo karo sipit-sipit ngono kae. Ya. Nyelengke kuwi itu Kiai Kanjeng pernah ke sana juga saya ajak dan mereka mereka bergaul sama anak kecil di Hong Kong yang agamanya bukan Islam tapi dibiasakan untuk dekat sama Allah. Terserah nanti akan bagaimana perkembangannya tapi pokoknya dibiasakan sing penting atimu cedak karo Gusti Allah ya. Dudu nek pikiranmu ora tekan, pikiranmu ora tekan. Kepandaian itu tidak bisa mencapai Allah, yang bisa mencapai Allah itu cintamu, kemesraanmu, betul enggak? Kalau pincak pinter-pintermu, gue ya orang mudeng kok. Gue turu jam biro ya orang tahu bisa nyatet toh. Semalam tidur jam berapa kan enggak tahu toh. Jam 12, 5 menit, 30 detik lah orang ngerti tau gue. Orang tahu ada orang pinter bisa nyatet turu jam biro. Tur tangi ki orang tangi ini orang ditangi ke malaikat. Ini dia orang tahu nyopo malaikat. Padahal dia tangi ini mergo ditangi ke malaikat. Malaikat itu jumlahnya ngeluhi penduduk Indonesia. Gue banget. Dan mereka semua bertugas tiga-tiga di sekitar kita masing-masing. Maka sering-sering ucapkan assalamualaikum kepada ya malaikatillah ngono ya. Nek arep turu kaya assalamualaikum ya malaikatillah ping telu terus gue turu. Gue insyaallah ngipimu ngipi berkah, ngipi ilham, ngipi hidayah ngono ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, saiki mergo ini tadi kan urusannya tadi ada deklarasi pemilihan lurah ya. Aku kepengin ngomong ini ya. Pemilihan lurah itu penting. Meskipun nek kowe entuk lurah apik alhamdulillah. Nek jebul ora ora pati apik lurahmu tetap alhamdulillah ya. Sebab uripmu ora tergantung lurah. Uripmu iki uripe wong Jawa iki mandiri, ubet dhewe. Arep ana krisis ekonomi ya tetap kerja keras, tetap ulet hidupnya ya tetap survive. Arep ana Covid tikel tekuk kaya piye wae tetap ya tetap guyang-guyu toh. Tetap cengenges-cengenges toh. Tetap kokoh hidupnya, tetap daya tahannya luar biasa. Tidak ada di seluruh dunia rakyat seperti rakyat Indonesia. Kenapa? Karena memang ini tidak mungkin bisa diteliti oleh para ahli di UGM atau di orang pintar dimanapun. Karena hidayah Allah kepada manusia itu tidak termasuk bagian dari ilmu pengetahuan modern. Mereka tidak akan tahu hidayah itu. Jadi mereka tidak akan bisa meneliti. Tingkat keterpaparan COVID di Indonesia itu jauh melebihi, jauh dibanding negara-negara lain kan sangat sedikit. Nek ndelok penduduk semono kae tingkat terpaparnya sangat sedikit tur ya orang nanti ngletak-ngletak ning dalan to. Kaya ning Cina kaya ning Inggris orang nanti to. Iya. Kuwi ya tetep cengenges-cengenges kaya. Angel golek pangan tetep urip ya. Alhamdulillah. Soale wong karena bahasa Jawa itu luar biasa. Sak juta cukup. Sasi. Cukup. 500.000. Rong atau saya ketahu, dicukup-cukup ke. Nah, itu tidak ada bahasa Inggrisnya. Di enaf-enafkan ke ano. Di yakfi-yakfikan ke ano. Hanya bahasa orang Jawa yang punya fenomena ngotot urip. Ngerangkep. Jadi anak nyawane rangkep, gue ya ming wong Jawa sih ngomong nyawane rangkep. Itu artinya kita seharusnya mati sebagai bangsa. Karena krisis ekonominya luar biasa. Tapi saat krisis isi Indonesia rakyat tidak pernah terpengaruh. Kita sudah berkali-kali mengalami krisis ekonomi nasional, tapi rakyat Indonesia tetap survive, tetap tegak hidupnya. Karena di samping memang keuletan rakyat, termasuk di Potorono ini, memang ada berkah khusus dari Allah yang manusia tidak mampu menelitinya, terutama manusia modern. Apa sebabnya? Sa'ele-ele'e adhan, ini tetap kerungu adhan terus-menerus ya, Ra? Kue ini diwai, ini Jogja iki, ini Pulau Jawa, ini Indonesia, mesti kerungu adhan terus-menerus. Kadang-kadang sak nggon iso limang adzan to. Ora kita ngaden ora apa-apa ning tetep adzan, tetep adine nang Gusti Allah ya to. Jadi Allah memiliki kasih sayang khusus kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu kuengko milio lurah untuk sedekah ya. Tur kudune lurah rasa kampanye kudune. Di dalam tradisi pemilihan lurah kita secara tradisional tidak ada kampanye. Yang ada adalah rakyat ini teni wong desone. Iki lo cocoke. Dirasake selama setahun, dua tahun, tiga tahun. Dirasake kae sing cocok jadi lurah itu dirasake terus menerus. Sehingga ketika ada bitingan, pemilihan lurah mereka sudah punya pilihan gitu. Nek saiki lak ora KPU menentukan sopo lagi kowe milih. Jadi rakyat itu sebenarnya tidak pernah memilih lurah, tidak pernah memilih presiden, dipilih ke ya toh. Dari 300 juta wong dipilih ke calon presiden loro. Kowe ora tau milih dhewe toh? Dipilih ke toh. Jadi sebenarnya bukan pemilihan langsung, pemilihan maklaran. Parpol-parpol milih iki kowe kudu manut kan gitu. Jadi modern kok isine meng apus-apusan lamis lah nek cara Pak Lurah mau ojo lamis mau. Mulane potorono ojo lamis, lagu tadi tepat sekali, tolong diterapkan Pak Lurah di segala hal kalau bisa ojo lamis gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk supaya kita ikut forum ini, ikut membiasakan diri untuk berdamai. Tadi kan ada kalimat penyalahgunaan SARA di tadi ya. Deklarasi ada penyalahgunaan. Aku takon SARA ki apik apa elek? Aku takon SARA ki apa to, suku, agama, ras dan golongan, antar golongan. Aku takon macam-macamnya suku, macam-macamnya agama, macam-macamnya ras kuwi apik apa elek? Apik to? Sing ora apik nek kuwi dienggo urik nang wong liya gitu kan. Kalau dia sama dengan narkoba, narkoba itu ndak apa-apa. Yang salah adalah penyalahgunaan narkoba. Dimana juga SARA. SARA itu potensi. Siapa yang menciptakan SARA? Siapakah yang menciptakan SARA? Siapakah yang menciptakan pohon itu ono Trembesi, ono Jati, ono Nongko, ono Cempedak, ono Duren, sak piturute sing gawe sapa? Allah. Jadi SARA itu ciptaan Allah. Sapa sing gawe? Ono wong Jawa, ono wong Madura, ono wong ono Sunda dan seterusnya. Sopo sing oh iya apa mudono gak apa sing oke okay. Plastiknya Joko sama Dilbon dik plastiknya diseni apa plastiknya kok diseni no kacang god gedang sak piturute diseni Mbak Nia. Ora apa-apa. Ora apa sing kuwi sing mangan yo bapak yo kuwi nggo. Oke. Jadi SARA ini kan semua SARA ya, Mas. Ono sing wong Potorono, ono sing wong luar Potorono, sing wong Bantul non Potorono angkat tangan. Yang luar Bantul, luar DIY, lu kata ya Pak Lurah, luar DIY banyak ya. Berarti kan SARA lagi, macam-macam suku, macam-macam ras, macam-macam daerah, macam-macam gen dan seterusnya ya. Ya. Dan itu ciptaan Allah. Alhamdulillah Allah menciptakan SARA. Kita harus bisa memanage atau mengkhalifai fakta SARA ini dengan keadilan kan gitu. Nah yang salah adalah kalau tidak adil menyalahgunakan SARA itu kan gitu. Oleh karena itu untuk menegaskan bahwa SARA itu adalah potensi bangsa Indonesia. Gelem kok wong Indonesia Madura tok ngono. Modar kuwi nggo caruk ae itu kan. Wong Indonesia iki macam-macam, ya kaya gaduh-gaduh kae macam-macam. Gelem kok kowe alas isine ming kelor wae. Randu tok. Kan isine macam-macam toh. Jadi SARA atau pluralitas atau su'uban wa qabaila kalau di Quran ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila ta'aruf. Itu artinya dzakarin wa untha itu makhluk yang berpotensi kelakian dan berpotensi keperempuanan. Misalnya lemah ini, nek kanggone wong Jawa lemah lanang apa wedok? Mulane jenenge siti ya ta. Lemah itu wedok, apa mana sing wedok nek kanggo wong Jawa. Jadi setiap benda tidak hanya manusia itu ada gendernya menurut pemahaman budaya yang berbeda-beda gitu ya. Mur ya wedok, nek sing lanang baut. Ya. Jagalah bautmu gitu. Piye-piye? Ojo angger mur kok leboni gitu. kudu nang kau asik nikah sik lagi mur bautan. Ajeng temu di Mas ajeng mur bautan iki kan. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Itu semua kekayaan Allah. Sekarang Mas Doni, Mas Jijit, Mas Imam dan seterusnya saya minta maju untuk mari kita teguhkan bahwa kita ini bermacam-macam, tapi dengan bermacam-macaman itu kita bersatu, kita berdamai karena kita dewasa, kita mateng dan kita penuh kasih sayang satu sama lain. Ingat untuk orang ya. Perbedaan tidak membuat kita memusuhi, tapi perbedaan justru membuat lagi nek gado-gado anti kacang jadi gado-gado ora. Kudu ana kacange, kudu ana bumbune, kudu ana lomboke to. Apa meneh unsure? Gado-gado ki apa meneh? Kacang. Ya kacang wis. Lontong. Lontong. Entuk ora? Kacang anti lontong. Kacang musuhan karo lontong. Lombok musuhan karo Brambang entuk ora? Nah, itu yang namanya pluralisme, itu yang namanya su'uban wa qabail. Su'ub itu adalah perbedaan yang Allah menciptakan. Ini ada gen Banujan, ada gen Adam, ada gen Jawa, ada gen Madura gitu ya. Kalau qabail itu kabilah-kabilah, itu yang menciptakan manusia. Ono PDIP, ono PKS, ono PKB, ono NU, ono Muhammadiyah. Tapi mereka semua adalah berada di piring Republik Indonesia yang sama. Karena mereka bersatu menjadi rasa yang enak dan dinikmati oleh sejarah umat manusia kan gitu ya. Oke, Mas Doni. Jiba. Yuk kita teguhkan apa su'uban wa qabail bermacam-macam ini. Mungkin Mas Helmi bisa ikut bantu juga. Su'uban itu jamak dari sya'bun. Nek pluralnya su'ub, su'ubun. Nek qabail itu plural apa? Mufradnya kabilah. Mufradnya itu kabilah. Nek bahasa Indonesia kabilah, kabilah itu rombongan gitu ya. Dadi ana rombongan PDIP, ana rombongan PAN, ana rombongan yang berdasarkan prinsip yang berbeda-beda, ada yang rombongan kepentingan politik, ada rombongan kesamaan aliran agama atau tafsir agama, ada rombongan berdasarkan profesi, ada rombongan berdasarkan hobi toh. Anggara jo rombongan kelidih ngono ya. Nah, kelidih itu termasuk salah satu jenis dari penyalahgunaan sara. Karena kelidih itu kan juga memilih sing arep digandol iki dipilih kan gitu kan. Nah, biasanya yang ngomong rasisme itu adalah para rasis. Kalau ada orang nuduh-nuduh rasis itu biasanya dia sendiri yang rasis. Gitu loh. Kowe kan ya kudu iso mbedakke nongko karo cempedak toh. Nek ora iso mbedakke kok ciloko toh kowe. Itu bukan rasis. Biasanya kowe kudu iso mbedakke kuda dan keledai. Nah sing nek kowe mbedakke jaran karo keledai sing nesu terus njur ngarani kowe kok rasisme kuda ora mergo dia itu pedagang keledai. Mereka orang kepilih jadi nesu. Jadi banyak orang yang menuduh rasis itu adalah mereka justru pelaku rasis yang utama gitu. Jadi tolong diteliti anak-anak makia yang ngunung-ngunung itu tuh kok dulai lekuk-lekuknya dan dimensi-dimensi dibalik pernyataan itu gitu. Dan dalam mbak. Sebentar lagi mbak. Pun ayo maju ya. Iki su'uban wa qabail ta iki. Nah, kula kuda ni keledai, Pak. Iya, iya. Ora apa. Iki nangka iki cempedak ya ta. Iya, nggih. Mbak. Khusus untuk supaya Potorono ini akan ada pemilihan lurah dan seterusnya. Siap. Termasuk kita kan sudah punya jadwal pemilu ya. Wis do duwe rum, durung duwe engko tak kei. Sudah ada jadwal pemilu yang saya sudah catat sebenarnya dari sampai 1 Oktober kira-kira gitu ya. Oh. Sudah ada ya. Nah itu kita harus mempersiapkan rakyat kita, kue ojo njur dadi sara, ojo njur dadi eksploitasi sara, ojo njur memanfaatkan golongan, dan seterusnya. Misalnya ada yang namanya politik identitas. Politik identitas itu maksudnya ini. Kue ndelok uang berdasarkan identitasnya, orang berdasarkan perilakunya atau kualitasnya, gitu ya. Jadi misalnya kue neng kampungmu wis dicap cah nakal, gitu ya. Aku ini dicap nakal, artinya di stigma nakal. Aku Jumatan tadi percaya, ngekei uang tadi percaya kan gitu. Alah wong anu cah nakal ya, Jumatan kan gitu kan. Jadi stigma atau politik identitas itu sangat merugikan manusia karena yang dilihat bukan perilakunya. Jadi sekarang kita di Potorono sini kok delok itu Muhammadiyah NU nih, sing itu kok delok kelakuane. Aksesnya atau sumbangannya terhadap persatuan, terhadap kedamaian, terhadap berayan yang baik kan gitu kan. Bukan dilihat identitasnya apa gitu ya. Tapi sekarang justru kita harus berlatih identitas dan kita buktikan cit. Siap. Misalnya kita bagi ada tiga identitas, yeah. Tetapi ternyata outputnya adalah persatuan. Yeah, siap. Misalnya gitu. Gitu sekalian ya. Ini untuk Potorono ya, meskipun Anda bukan orang Potorono, tapi Potorono Jogliru Ponotoro loh ya. Yeah. Sebab saya sama Ki Kanjeng ke Finlandia, itu ada mall gede banget. Kita mocone Podomoro, padahal ternyata Pomodoro. Selama kita lewat situ selalu Podomoro, padahal dimaknya itu Pomodoro, itu bahasa Finlandia. Nah Potorono Joporo Ponoroto ya, gitu ya. Kados Mas Bayu itu sering banget luput ya. Gih. Bajaringan kok, hah? Toko bajaringan, Mas Bayu lima cok toko bajingan. Sing biasa ngunu ki mesti bajingan. Pancen Bayu. Sing ngono kuwi ya Mas Bayu ki. Ora, tapi gini Don. Sudah dapat jadwalnya apa mau? Pemilu. Iya. Saya punyanya jadwalnya Piala Asia ya. Kapan tuh? Kapan? Masih 2023 kok, tenang aja. Sama soalnya. Nanti ya sekitar 2024, 2023 itu rame-ramenya podo bareng karo bal-balan, bareng karo pemilihan. Wah, terus gayeng banget kok Indonesia. Rebutan bal. Heeh, jane ming podo rebutan bal. Ning ya ora apa-apa. Sinau syukur. Orang yang bersyukur itu biasanya bisa mengidentifikasi dirinya. Ngono. Dro, kowe rasa celutukan lho. Iki Hidro iki Mas Hidro Planet ini tadi bisiki saya. Jit. Potorono iki jane iso dirubah lho. Ning saya setelah mendengar apa yang diingatke Mbah Nun, sebetulnya identitas Potorono itu bisa dirubah. Maksudnya dirubah Potorono jadi Toporono. Kowe nek pengen topo, kowe pengen dadi wong ampuh, merono. Karena Toporono itu ada di kecamatan Bangun Tapan. Bangun Topo. Loh. Pinter lho Hendro iki. Seneng aku, Bro. Sabdo balono yo genggong. Nggih, wah jan. Elok tenan yo. Berarti dibuktai ke, iya. Kene nggone wong topo, bangun topo, iya. Berarti harus bener-bener ngerti topo. Mengidentifikasi dirinya. Karena wong topo itu kulino wening, madep mantep, mering, gusti. Sing gusti yang kuasa. Ya, ini saiki dibagi, piro don? Telu wae. Oh telu. Oh berarti kita butuh satu lagi. Lah iya no. Asik sik, ngene. Bayu. Sik. Untuk satu orang ini kita persilakan teman-teman semuanya untuk memilih yang mana? Bajaringan. Si Bajaringan. Saya perkenalkan dulu ada si Bajaringan Mas Bayu. Terus kemudian ada Adirai. Adirai versi Ciut. Ada PNS Gondrong Mas Yoyo. Ada Patuk. Patup, iya patup. Patup, patup. Nah. Yo, patup salek. Patup salek, salep kulit. Ya aku aja tengah nunggu. Ah, ngerti. Tengah. Iki nih, yes nanti terserah kan. Amit. Aku sarungan dhewe. Ra apa-apa. NU ketok soleh. NU Mas. Ketok soleh. Ah, kok soto. Ayo Mas. Masih kok sik didiskusikan coba kowe sing nata gentenan Iki jaman itu ya. Oh, jamane cah nom-nom ya. Saiki sing ngatur sing enom. Jajal sing tuwa tak ndelok. Seneng aku. Oh. Ya positife dek ngaku tuwa ya sampe banget. Kita bagi tiga. Ya. Dari se gini ya. Dari tiang ini ke belakang sana sampai lampu yang sebelah situ sana. Kelompok apa ya? Nanti apa lah nanti. Kita kurang akeh dik. Sini wes. Dari sini ke sana. Kelompok satu dulu. Dari sini sampai ke lampu itu atas tuh, lampu. Yang sebelahmu, sebelah sananya. Ini. Sini. Ini yang duurmu itu. Sini aja, sini sampai sana. Don. Dari sini nama tiga tadi diambil dari Panguntapan aja Potorono mana-mana gitu. Oh, atau jay. Kalau ada dukuhnya yang intern Potorono. Oh, berarti nanti kita nyari nama kelompok ya setelah dibagi ya. Yang kelompok kedua dari tiang itu sampai sini. Sini kelompok kedua. Kelompok ketiga dari sini sampai sana semuanya. Jay. Sampai ngaglit. Kono kan ngaglit to, Don. Ngono nesu lho. Ngono ya, ngono ning aja ngono. Ora sing nesu to. Ora, kurang nesu to nek ra arepe ra iso nesu aku. Oke, kelompok satu. Ada usul nama yang menyangkut Potorono? Embung. Hah? Embung. Embung. Sing kene sik. Kelompok kono sing takoni. Kelompok sini ada usul? Iki lho sing senenge. Ada usul? Cerikis iki. Ada usul? Urung wayahe kok. Gumbu meneng. Oh iya, maaf. Aku ya cerigis berarti. Uh-uh. Ada usul? Tidak ada. Eh? Tidak ada usul? Ayo coba tak jenengi, Manotra. Potorono iki, sik, Potorono iki. Apa? Sana. Ada usulan sana, setuju? Ya setuju wis ngono. Kelompok 2, apa tadi? Embung. Oh, yang ada di situ tuh ya? Anyar ya itu. Embung. Udah lama itu. Hah? Kowe wae sing desa ora tau dolan. Itu udah lama itu. Iya. Embung. Nek aku seneng dadi wong desa. Aku ora kenal boba. Don. Di Potorono ini banyak apa ya, banyak usaha-usaha macam-macam termasuk produksi kerajinan ono dinosaurus sapi turut tadi. Jadi salah satu mungkin dinosaurus ngono wae. Oke. Okay. Berarti sing niko mawon nggih, Bang. Ya, dinosaurus. Nah, dinosaurus itu sudah punah tapi tetap gede. Dinosaurus, embung. Embung. Sini apa sini, Mas? Dhuwur. Hah? Dhuwur. Bok dhuwur. Bok dhuwur. Ya. Bok dhuwur, Don. Aku krungu ana sing ngomong bogem. Atuh, bogem itu. Wes, wes rung. Pabrik karo seri. Wes rung nek bagi. Bok dhuwur. Dinosaurus? Sik. Embung? Kosik. Sik. Aku saiki wayahe takon dulur-dulur jenengan dijenengi dinosaurus. Gelem mboten? Gelem mboten? Mau ora mangsuli. Iki lho jenenge wong ora teges iki ngenten niki. Mulane Indonesia ora mlaku maju ora teges. Gelem ora jenenge dinosaurus? Nek ora terus apa? Tikus. Manusa cilik. Manusa cilik. Napa? Wedhus. Oh, wedhus wis. Dikei dinosaurus terima dadi wedhus. Ya wis ora apa-apa. Yakin wedhus? Yakin? Lho sing penting wong niku kudu yakin. Nek yakin aku wong Jawa. Ngaku nang dindi aku wong Jawa. Nek aku Jawa ngopo kowe? Ngono. Aku wedhus apa dinosaurus? Wedhus. Yakin wedhus? Yakin. Aku wedhus. Aku wedhus. Arep ngopo? Ngopo? Kok arep tak gawe kolesterol, Bang. Aku wedhus iso nyemplung embung. Embung ra iso nyemplung wedhus. Wedhus, Truk. Oke. Lho, yakin dia wedhus ya? Ini namanya peneguhan, Bro. Namanya peneguhan, namanya identifikasi. Karena nek arep bersyukur ki kudu ngerti identitas e. Lah kowe lah bersyukur piye? Kowe ra cetho dinosaurus apa wedhus? Ah wis mantep wedhus saiki cetho wedhus iki bersyukur piye? Mbek, engko idola dadi beleh ngek. Dadi marake pahala sing liyane aku iso syukure awak dhewe sebagai wedhus. Ngono. Kudu cetho. Takoni saiki anak buahmu. Ngeli. Ngono. Sik aku enggak ngerti filosofine embung ki opo ya. Embung wis tatambung sini. Iya. Kita adalah sekumpulan air. Yang dari aku yang menyejukkan. Jadi ketika kita membawi wedhus yang perengus kita bisa mandi, kita bisa raup di embung. Setuju dengan embung? Semangat embung. Top. Dari aku wis batin iki. Kandhani kok dhuwur. Kok dhuwur. Yaitu adalah sesuk aku wegah meneh, Mas. Iki ajar dadi pemimpin ini ngono kuwi, Dok. Kowe nang leto ra ngene iki, Dok. Oh, nang leto cepet maneh njuk bayaran. Yakin, Mas, namanya Bok Dhuwur? Ayo yakin kok, yo. Sing luwih angel meneh ana apa ora? Bok Dhuwur itu, Bok itu kan biasanya jembatan kecil, jembatan kecil. Top, top, top, top. Apa mas? Apa ini? Saya nyerita kayak buk, buk, buk, buk. Gue ora rugi le ini. Buk. Oh. Kulino sanggong. Betul, betul. Biasanya ora top, top. Buk gue kan, buk gue kan iso pager tuh. Pak ya pager jembatan kecil. Iya, jadi gitu pager ya. Wong urip ki nek ora ngerti pager dhek mesti salah-salah mesti nranyak-nranyak to. Dadi justru Bok Dhuwur itu punya kesadaran yang tinggi tentang batas-batas dalam kehidupan. Aku arep ngono kuwi jane ning rawane. Aku mau ngono kuwi terus. Ora percaya aku. Percaya. Saiki lho, ora seneng aku percaya. Aku wis arep ngono. Aku percaya. Percaya ngono lho, Mbok yo. Aku ki percaya ming kae dombur cetha percaya ro kowe. Aku percaya ro kowe. Makane saiki untuk apa? Memberikan kepercayaan dirimu takono do percaya ora ro kowe. Percaya. Guru tak takoni ya. Guru tak takoni. Nek Indonesia iki pemimpin ra dipercaya wae tetep do dadi rakyat kok. Orang masalah mereka kira masalah. Yo ning aja otoriter, tetep kudu ana gayane pura-pura. Tangan kanan ngeneh ning tangan kiwa nampani. Ini kudu ana ngono. Kayak biasane kaya yo. Oh, oh. Kudu ana ngono. Apen-apen. Apen-apen. Yo, Dok. Iya, iya. Apa kowe? Se nadane. Li. Iki Mas kok bagi. Ki. Hah? Ki. Aku biasanya apa tau ber? Dok wae kowe. Oh iya. Je. Kodok ngorek. Kodok ngorek. Ngorek tinggi. Si. Embung adalah dari sini, dari depan sampai ke belakang. Semuanya adalah embung. Jadi, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Embung, setuju? Setuju. Kodok ngorek. Kodok ngorek. Ngorek pinggir kali. Teot. Teot nebrung. Teot nebrung. Sekali lagi lebih keras. Tuh. Wah. Kodok ngorek. Kodok ngorek. Sip. Terus ini ya? Iya. Bok Dhuwur. Dari sini sampai ngaglik. Berarti sana juga loh, Mas. Seberapa, Mas? Kring-kring-kring ada sepeda. Sepedaku roda. Pinter, ape-ape. Dari. Karena. Orang bater gini, orang ape. Baleni. Orang ape. Di apa, ben lu Ya kuwi lho makane. Aku mau makane sanksi do percaya karo kowe apa ora? Ora, ora percaya. Ya ben. Aku iki percaya karo kowe. Ning kae do percaya apa ora? Lah kuwi lho masalahe. Ya Mas, mosok kalah karo sing apa iki Mas jenenge? Embung. Ini kan lebih banyak sampai ngaglik. Ini kan cuma tengah. Embung ini. Yo. Ya Mas yo. Yo. Kring kring kring ada sepeda. Lumayan. Ada. Narajin belajar. Huh? Sudah. Ayo masjid. Oh. Sedulur wedhus. Kita sudah yakin satu kaum. Berarti nek melakukan nek padha wedhuse kompak mboten? Kompak banter nggih. Lihat ke Banter ada Banter semangat betul terus bagus semangat asik mawar melati semuanya. Menurut gue ya Mas ya. Membimbing kelompok itu kayak gitu. Ini berarti apakah kesimpulannya kalau pemimpinnya brok, rakyatnya juga brok, itu akan lebih mempermudah untuk mengajak bersyukur secara bersama-sama. Karena apa? Kami satu pemikiran, kami satu rasa. Ha. Uang do ngonekke prengus ora masalah. Uang do ngonekke minggu blen ora apa-apa. Ning uripe awak dhewe piye? Urip awak dhewe piye? Oh, jos ngono lho. Ikhlas ya. Ini dari hati-hati. Iya, ikhlas. Sik embung iki ya sok-sok iki dienggo wadah telek barang ya ikhlas ra. Ha iya. Hah? Ikhlas ya. Ikhlas mending ngono kuwi atau padha-padha. Nek mbok dhuwur nggo apa coba? Sik mbok dhuwur. Sik don don. Biasane nek mbok kuwi mbok ngono wae nek dienggo nongkrong karo Lutsi. Lutsi. Biasa nang bu minggu kiu-kiu e bu kiu alah ya opo yo saiki saiki dibuktikan artinya bahwa sudah ada identitas wedhus ada identitas embung dan mbok dhuwur saiki kita bersyukur masing-masing dengan mengungkapkan identitas kita ning awak dhewe berusaha bekerja sama bareng-bareng ngumpul tetep kudu kerja bareng ning dadekke sebuah persatuan. Iya. Kaya ikrarnya tadi itu. Sing wedhus wedhus masing-masing mandiri dengan mandiri J. Dengan keputusannya, betul. Lagunya. Yang lain tidak boleh terpengaruh. Terpengaruh atau mempengaruhi, pokoknya masing-masing wis duwe tugas dhewe-dhewe, duwe identitas dhewe-dhewe, duwe penemu dhewe-dhewe, duwe energi dhewe-dhewe dan buktikan bahwa kalian meskipun berbeda-beda tugasnya tidak sama tapi tetap bersatu demi Potorono kan gitu kan. Iya. Yang wedhus tetap jadi wedhus. Iya. Yang embung tetap jadi embung. Yang bu dhuwur tetap jadi bu dhuwur. Bu dhuwur. Monggo sepakat. Kita sepakat, Dik. Lagu kita adalah Lihat kebunku gitu ya. Lagu kita adalah lagu kita tahu kan? Kodok. Lagumu apa? Oh, kring-kring jelas. Kring-kring-kring ada bu tabrak. Sepeda ku roda dua jelas, Dok. Iya, iya. Ya. Oke ya, bareng ya. Yo. Tuwa Tua Kring kring kring Ores berda Seda Uroga Aku Kupapak Kupapak Dan merajin Aku Kupapak Dro, Iki mau mandeke bareng Radro. Iki kan onomik mas. Ora mandeke iki mau bareng ora. Bareng. Ah, miturut kupengmu bareng lo. Bareng. Oh iya, matur nuwun Radro. Cuma dominan embung dan wedhus. Nah, oh itu masalah ming, telinganya kurang karena, karena ini Jit, bareng loh. Karena kelompok satu dan kelompok lain itu potensinya tidak sama, Jit. Jumlahnya tidak sama, energinya betul. Juga tidak sama. Misalnya antara PDIP sama PAN kan adoh gitu. Iya. Yeah. Yeah. Okay. Nah, mulai saya ini tugasnya coba didistribusi. Oh, dibalik. Oke. Okay. Jadi saya memimpin. Baik. Budur. Baik budur. Dulur sampeyan iki. Aku. Hah? Ora, nah. Tugas lagunya juga didistribusi ya. Ya. Aku berarti kene. Berarti iki mah dipak kaya praga. Gale apa lho? Pak pragawan kaya dilan ya. Dilan. Dilancung. Dilancung. Yuk, bu, dua. Yuk, bung. Ini nanti bahasa Inggrisnya apa itu ya? Wedhus, lem, atau embung apa? Eh? Embung. Lek. Yo iso lek iso. Lek darmo, lek parno. Bu, dua ini apa? Wall. Bu, itu mater. High wall, high wall. Bu, itu untuk mater, bu. Eh? Mater. Ibu, ya, bu. Oh, bu. Wes rasa wes. Jadi kodok iwas ge. Sementara Bu Dhuwur kita ganti dengan kodok. Oke, okay, siap Bu Dhuwur. Lihat Bu Dhuwur siap. Ya. Embu. Kalian berganti pemimpin. Bisakah Anda mengikuti saya? Yang belakang. Saku gu gu. Ayo ketok nek omong aduh. Sago go go. Eh, burimu ki MC lho. Eh? Aku ping MC Streng Cross. Anjir. Aku ge mau tak sopan-sopan ge kowe ora samara-marae. Aku muni apa? Kowe muni apa? Haji kok. Aku pancen haji kok kowe arep ngopo? Aku bane. Makasih ya, Dra. Oke. Embung, kita akan menyanyikan lagu Lihat ke Betul. Saya tanya rakyat dulu kan. Wedhus ya. Iya, iya. Lagunya baru. Iya, iya. Wah, nek iki cocok iki. Iya toh? Heeh, cocok. Pemimpinnya wedhus, rakyatnya wedhus. Cocok. Tadi lagunya apa? Mas, hah? Lihat kebunku. Ya ora. Lihat kebunku sudah sana kok. Ya lagu musik apa tuh? Oh, tetap kering-kering. Oh, oke, okay, ya. Berarti sekarang kita ganti ideologi. Tadi ideologinya apa? Sekarang kering-kering-kering ada sepeda. Oke. Oke. Oke, oke, oke. Sekarang gitu. Eh, Doni. Oke. Doni, nih, nih. Para pemirsa. Kering, kering, kering. Kita sampaikan. Lihat kebunku dan ya. Kita mulai. Tadet-tadet. Oke, Bu Dhuwur. Ya, Bu. Kering-kering-kering mulai duluan lo ya. Sebelum kutukan sudah mulai. Ya. Ya. Tuwa. Tuwa. Kering-kering. Kodong orang sepeda. Roda. Roda. Roda. Anda dah. Eh, sebentar. Bu Dhuwur gimana? Pesan dan pesannya Bu Dhuwur gimana? Bu Dhuwur, Mas Indro, tadi yang pertama kan rasanya kurang krungu toh. Sekarang gimana Mas Indro? Sekarang gimana? Amazing. Awesome. Pemainnya Barcelona itu. Iya. Yeah. Amazing. Oh, amazing. Amazing ya di WC. Ah, cawek. Ah. Ah, cawek ini penyanyi. Kok iso? Cawek CB. Ah. Wah, ini mau rasa-rasa. Rasa-rasa. Tidak lupa. Terus ke, terus ke. Terus ke ya. Ini tadi kan sudah, apa kita lukir lagi apa tetap? Sudah, sekarang justru kita tingkatkan tensinya. Tensinya, okay. Eskalasinya. Permasalahannya harus ada. Ya. Kalau tadi kan permasalahannya hanya ada wedus, ada embung, ada buk duur. Ya. Bisakah mereka bersatu dalam satu jalan? Ya. Membuat, menjadikan sebuah persatuan. Ya. Lene saiki masalahnya ono luwih gede meneh. Dan ternyata sik, Bro. Dan ternyata tadi mereka bisa. Bisa. Bisa. Ha-ha. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Itu betul. Makin, tapi makin dekat ke hari pemilihan lurah, makin situasi akan makin memanas. Ya. Maka betul. Tetap diuji rakyat panas koyo ngopo kuwi tetap kompak opo ora kan gitu kan. Ya. Ya. Oke. Situasi panas itu bisa dari luar, bisa dari dalam, seperti meh tanggal pitu, cicilan segala macam itu kan memanas. Ya kan? Betul, kondisi utek, kondisi hati segala macam itu kan teratapan Griyono Honda Win liwat ya. Teratapan. Wah, teratapan anak tiri. Teratapan perapatan gitu. Oh. Oke, siap. Oke. Tembok kita naikkan. Tembok kita naikkan. Oh, untuk warga embung, karena kondisi sudah mulai memanas, silahkan pasang flash. Kita keyangkan bersama biar semua cahaya berkumpul kepada kita. Aduh. Untuk menghalau segala halangan dan rintangan. Oke, okay? biar tahu semua... batasnya juga, biar tahu batasnya. Oke, okay, semua embung, pasang flash. Jangan pasang mukaku di balio, pasang flash saja, pasang flash. Siap. Yo, kita tingkatkan. Cepat lagi. Berdua siap. Wah. Aku belum siap. Oke, tidak ada masalah. Karena kita memang butuhnya persatuan. Pasang flash. Oke. Tua, gak, kodok orang beda, beda ku roda tua, ku dapat nari karena raja yang beda. Green, green, beda ku cepat lagi kuat kabodoh beda oke, flash kita turunkan, bahaya dan badai sudah berlalu. Sangat lagi ape lo iki mau? Ape. DCI. Hah? DCI. Ape tapi? Ape Mas? Oh, ape. Oh. Ning? Eh, ora rasido. Oh iya. Kalah tua aku. Sesuk leto, Mak. Leto ngene iki sesuk. Sesuk? Heeh. Iya. Sisine permintaan hati. Sisine sebelum cahaya. Sebelum cahaya. Rasido bayaran. Nek iso lho nek arep atup. Permintaan hati sebelum cahaya sisine ganjar-ganjar. Iki piye iki mau? Kesimpulannya adalah, loh, ternyata mereka terbukti tetap bersatu kok. Tetap bersatu ya. Loh, karena tempatnya toh bangun topo. Topo rono. Potang potorono. Halo, Mbak. Nek arep bangun topo, heeh. Topo rono, heeh. Nang potorono. Ah. Niko, Mbak, buat di paket yang lain. Oh. Oh iya, Top, kamu masih di sini Top? Iya, untuk menguji kesatuan mereka. Iya, kamu masih di sini. Iya. Kita sekarang, kalau tadi tiga ya. Iya. Sekarang dua. Oh dua, oke. Dua, dua. Dek Agus. Iya. Di sini saja. Saya tidak. Jangan minggat kamu. Belum ketemu Mas Ki kok mau minggat. Kamu itu digadang-gadang untuk menggantikan pemimpin. Jangan begitu. Dek Doni. Iya kakak. Kita mulai dari lampu yang terang di tengah ini. Iya. Kita bagi separuh mereka. Oke. Jadi separuh embung mengikuti jadi wedus. Separuh embung mengikuti ketabrak buk duur. Jadi separuh kesana, separuh kesana. Kesitu. Iya. Oke. Dek Agus mimpin yang di sini. Iya. Boleh. Dek Doni mimpin yang di situ. Oke. Oke. Saya utut sama Mbah Nun. Oh, tak tonyo situ. Ya mereksani. Kan kudu ana sing nang tengah. Ndak, di sini aja. Loh, saya yang di tengah. Wah, iki. Saya yang di tengah, situ yang sana. Oke, yo oke. Aku nek dikongkon karo wong pemuda iki aku suka kok. Loh, mereka penerus, harus kan penerus. Pilihkan aku 10 pemuda. Akan? Apa? Kayak mic mas. Pilihkan aku 10 pemuda. Iya. Akan ku cabut Gunung Semeru. Kumpulkan pemuda 11. Ya, bal-balan. Kobong, ajingo. Wes. Wes. Bal-balan. Angel iki. Dro, mulane nek dagelan iki aja karo sing ora pelawak. Kowe karo vokalis kok. Aku ki vokalis kok masuk jak dagelan. Heeh. Adeke orang nyemes ya malah. Bagi dua. Oh bagi dua. Oh kaget dengaran ngomong. Bagi dua. Sebelah kanan ikut patop dengan grup Toporono. Sebelah kiri dengan grup Potorono. Sini yang Potorono. Potorono, Toporono. Oke. Oke. Siap. Kalau saya halus, halus. Siap. Siap semua. Siap. Siap. Ah ngono loh. Siap ora? Ora siap mulai? Yo, carane kan negara itu caranya beda-beda, Mas. Oh, oh bener-bener. Kowe gendok main Korea Utara ngono ya. Utara, yeah. Oh. Tak baleni. Ya. Yeah. Siap ora? Ora siap mulai? Ah, kowe Kim Jong Un ngono kuwi, Mas. Heeh. Nek sampean kan yo rada api talis lah. Aku kuwi. Heeh. Oh iya. Yo kali BTS. Soale kemo lho dinosaurus eh? Fosil. Fosil. Ya ya ora apa-apa. Ayo Don, piye maksudmu Don? Gini. Kalau tadi kita nyanyi 3 lagu, sekarang kita nyanyi 2 lagu. Ah kok iso sithik? Ya iso sithik, tapi ini makin susah. Makin kanannya makin susah ini. Makin susah ini. Iya, ujiannya malah semakin berat. Oke oke oke. Oke, berarti dimulai dari sini. Dari sebelah sana. Oke. Dengan mas, lagu yaitu Lali aku apa sih? Topi saya bundar. Oh itu oke. Okay. Topi saya bundar. Oke. Okay. Di sana? Ah nanti. Oke. Okay. Oke. Okay. Nanti ikuti saya, ya. Kalau nah, tadi kita hanya bersuara, sekarang kita memakai gerakan. Oke. Okay. Oke. Okay. Topi saya bundar sudah tahu gerakannya seperti apa? Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu. Kalau belum tahu, masa kecil Anda kurang bahagia sekali. Dan topi semuanya ikut. Pakai gerakan. Bunda tapi sayang, kalau tidak bunda. Oh iya melu gerak. Api. Sip. Oke. Okay. Nanti tetap anu ya. Kim Jong Il. Lebih kompak ya. Wis jenenge kerjasama mas. Oke. Okay. Coba kamu. Ning kono ra. Sana enggak begitu semangat. Jangan percaya. Kita bisa kuasai dunia ini hanya dengan 10 pemuda. Seperti Hendro Planet bilang, berikan 10 pemuda akan ku cabut Semeru dari akarnya. Gunung duwe akar podo. Ya duwe mungkin. Aku sih bingung ya karo kalimatnya. Berikan 11 pemuda. Bal-balan. Oke. Okay. Simak berikutnya. Jangan tinggalkan channel Anda. Yang ungkris-ungkrisen. Iya. Ngono ya, Dro. Aku baru dipersenin, Dro, sale. Oke, sekarang yang di sebelah sini kita nyanyikan lagu yang hampir sama tetapi berbeda. Burung banter. Sik. Kok sik piye to? Wis banter apa? Ah iya banter. Kono nganggo gerakan. Kene gerakane endi? Ngono Mas, loh. Harus sama Mas, harus iya, sama. Iya, sama. Sik, sana pakai gerakan, sini harus pakai gerakan. Sah, iki cah nek SD-ne ra lulus. Kayak akselerasi. Aku ora lu kayak cah akselerasi. Bar kelas 3 SD TK besar. Oh, akselerasi mundur. Ah iya, ono kuwi. Saking pekoke kowe. Indonesia itu burung Garuda, di bawahnya itu ada ngempet tulisannya Bineka Tunggal Dene. Tunggal Dene lah. Tunggal Ika, Mas. Bineka Tunggal Ika. Bineka iki apa? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah. Aku beda ora nggo gerak ra apa-apa ya. Tapi kan loh, ada. Enggak bisa, Mas. Enggak. Tapi kan ada persatuan Indonesia. Ada persatuan Indonesia. Iya. Kami bersatu kok. Tetap dengan lagu yang hampir sama, nana nana nana. Jan-jane tuh kenapa aku nginggati gerak? Aku mengarep nek pas nenek sudah tua menganu dengan aku. Aku ngerti. Lo aku ki wong permono, aku ki wis padha kok. Dadi aku lho wong ki nek ra iso ngalahke nganggo kekuatan, nganggo akal. Nganggo akal. Lah iki akale aku ora arep akal we ra duwe arep ngalahke nganggo apa? Nganggo akal. Ora gerak ra apa-apa to? Ora apa-apa. Bineka bom bom bom bineka lo bom. Bineka bom itu berbeda-beda ya, bom. Tapi enggak seru kalau enggak ada gerakan. Harus ada gerakan. Harus kita harus mengalah. Kita harus sama-sama mengalah. Dek, kaya sudah. Kaya rakyat Kim Jong Il. Kudu padha kabeh. Ini pakai asas kebersamaan, Mas. Bingung lah deh, arep bangsa ini. Kebersamaan ini, Mas. Kowe tak akali. Tak akali kowe. Kowe nak jawab aku. Ngene. Ah, piye? Yang situ khawatirkan adalah tuanya ke sini toh. Heeh. Nah, kita tunjuk yang lain aja gimana. Heeh. Yang sopo? Mana kira-kira? Yang mana? Sing paling tua. Wah, ojo kuwi. Wah. Kae wis merekut e. Wis merekut e. Oh, sar melindeng. Sar melindeng. Aku wis rawane mengko. Ojo. Ora. Sing wani kelokke meng Bayu e. Heeh. Ojo. Ojo. Iki kok Kisidor Sidor nganggo gerakan. Ora, iki Sidor soncek jam 6 ora. Wela. Ngono ya. Heeh. Kaya wis teko ngene sing ngelokke. Yo. Ya. Topi. Yo kowe sing ngajari. Terus kowe nang tengah. Sedulur-sedulur, coba sekarang pemimpinnya sedang munggah kaji dianu oleh pejabat sementara. Monggo. Sedang apa? Munggah kaji. Mesake Kak bae tok tekane iki. Kak bae mesake tok tekane. Oke, okay, kita tentukan gerakan. Iki apa burung kakak tua ya? Burung kakak tua. Burung seperti apa? Betul, benar. Burung. Burung ini ya. Kowe melu kono ora mempengaruhi. Oh, iki anu iki. Ide mempengaruhi apa toh? Hah? Mempengaruhi apa toh? Kaya Malaysia mempengaruhi Indonesia G20 lho. Ora rasa melu-melu nek ora wayahe. Oke, burung berarti gimana tadi? Meng telu. Asik di mana ini meng telu. Dan rata-rata cawe itu. Iya, mereka. Karena mereka sudah paham burung ya, seperti betul, apa. Ya, burung gini ya, kakak tua. Sebenarnya mau nunjuk sana, tapi nggak usah, kita nggak usah. Jadi burung kakak, sudah kakak tua. Hingga di jendela nenek sudah tua. Lepas tua sedakep takon sedakep kok. Giginya tinggal dua burung gini ya. Oke, saya tes. Tuwa kak tuwa burung. Terima kasih Bapak pejabat sementara. Inilah top, ini namanya sebuah kekompakan top. Gini yo sana juga enggak kenceng-kenceng banget. Lu belum kan. Kan yo. Pejabat yang aslinya belum datang. Oh iya. Are coba wa? Are coba bareng. Coba ya. Langsung. Ning sing banter lah. Yang kenceng yo, Mas yo. Tolong lho, iki martabatku lho iki. Urusane. Nggih, Bu, nggih. Dinyake terus ya soalnya. Ah niku kudunge pun sami kok mboten kenceng. Nggih, Bu, nggih. Keras gitu kan? Hah, iki kan kene ana sing kudunge wis padha kan seragam. Kok aku kenceng barang iki lho. Lho nek jen wong seragaman biasanya luwih kompak. Oh, luwih tegas. Kene iki jane potensine apik lho. Apa kenapa? Ana bojone vokalis. Sopo? Hah? Iki lho ibuke Barry Prima. Oh, ibuke Barry Prima. Wuh. Ada. Anu to, Bu Fatawi. Bu Fatawi. Heeh. Iki mau ceritane yang-yangan lagi. Ya yang-yangan. Oh, Adin barang ya yang-yangan kok. Heeh, Adin yang-yangan. Wis ya awak dhewe sing remuk. Arep yang-yangan ana ning ming cagak. Arep yang-yangan ana ning buk dhuwur. Iya. Wis kalau arep yang-yangan ana ning dus. Yo. Yo. Tapi saya bundar. Semangat ge, semangat ge. Yang banter, semangat ge. Obatnya diunjuk, Remen. Obatnya diunjuk, semangat ge. Nggih. Pun vaksin. Pun booster. Booster papat nomor 5. Ah kanca kula sing puskesmas sing ngebas niku pun suntik ping 7 e. Ping 6. Niku pun 7 booster e. Apa kuwi? Selamat tinggal penyakit, selamat tinggal. Selamat tinggal. Engko kowe dhewe wae, Dro. Awak kurang ya kena ya. Ora sepira le njaluk mentong mentoyong. Sing rada gedhe lho ndrongo yo tak omongke. Semangat nggih, dipunjuk nggih. Apa sih nggih? Ya, semangat. Yo topi ya, oke. Tu wa ga tu wa tor. Saya bunda. Bunda topi saya. Lumayan. Terus. Sekali lagi, sekali lagi. Lebih kecil, sekali keras. Lagi. Semangat. Oke. Rapi nak. Weh, ora penak. Lungono nang tengah kene iki. Eh, kamu jangan menyepelekan, Bung. Ini mereka sudah melakukan dengan sungguh-sungguh dan benar, Bung. Betul, mereka sudah melakukan dengan sungguh-sungguh. Betul, mereka sudah melakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika saya berada di tengah sini, enggak enak. Ada sesuatu yang enggak enak. Why? How? Coba nyanyi tadi. What? Coba nyanyi apa tadi? Burung. Yang sini sudah benar. Tapi yang terdengar di tengah adalah burung kakak bundar. Burung kakak bundar. Angel kalau bundar itu glundung nanti malam. Siapa don? Kita maksudnya Neng Yono mau berarti. Nenek sudah bundar. Bundar. Hingga di jendela. Nek yang gelundang lah. Ini gimana ini? Ini fenomena apa ini? Coba-coba gini, coba tekanannya dinaikkan. Temponya ditambah coba. Masih terdengar seperti itu enggak? Oh ya, oke. Coba. Oke. Lebih cepat coba. Lebih cepat. Lebih cepat. Burung tak kakak. Ya, gitu. Gitu ya. Yo, to wa ka to wa. Topi saya bunda. Coba yang saya tunjuk bernyanyi, yang saya tunjuk nyanyi. Neroske, neroske, neroske, neroske. Meneruskan, jadi meneruskan. Kalau tidak bernyanyi berarti membatin gini, menyanyi. Bung, gitu. Sebuah keputusan seorang pejabat itu harus berlandaskan juklak juknis yang jelas. Oh ya. Bagaimana mereka mau tahu meneruskan kalau tidak ada keterangan di awal bahwa harus meneruskan? Itu yang menjadi harus menjadi catatan Anda, Bung. Okay, jangan okay. Anda semena-mena endi wong e? Jangan Anda semena-mena. Lawas, lawas, lawas. Ya, oke, oke. Kita coba yang seperti itu. Juknisnya dulu, Don. Dikesin, Don. Yang saya tunjuk nyanyi, yang tidak saya tunjuk tetap bernyanyi tapi di batin. Ketika nanti saya tunjuk meneruskan bagiannya. Meneruskan bagiannya. Iya. Okay. Jelas, jelas. Okay. Rakyat Potorono jelas. Saya dengan halus. Rakyat Potorono jelas. Pak Doni. Dalam meneruskan itu meneruskan lagunya sendiri atau meneruskan lagu yang terdengar? Meneruskan lagunya sendiri. Meneruskan lagunya sendiri. Oke. Okay. Ya. Yang burung ya burung, yang topi ya topi. Topi. Burung bertopi. Siap ya. Se. Kini se ya. Oh, ya manut. Tu wa ka tu wa ka tu. Se lengi tungi kuwi wae. Oh iya. Kowe piye to, Don? Tempone rasa cepet-cepet. Heeh. Oh. Tu wa ka tu wa. Yang sini sambil batin lo ya. Topi saya, bagus kok. Bagus. Berarti saya yang salah. Oke, oke. Itu memang harus terjadi, kawan. Iya. Iya, sebuah iya. Perbedaan itu memang... Memang kita harus... Iya, iya, iya. Saya belum mempunyai jawaban yang pasti, tetapi itu pasti ada sesuatu yang memang tersimpan di dalam misteri sebuah kata-kata. Iya. Yeah. Oke, betul? Oke, betul. Ah, ada burung kakak bundar, kemudian topi saya tua. Nenek. Iya, yeah, topi saya tua. Topi saya tua. Tua. Nenek sudah bundar. Itu sebuah misteri, kawan. Misteri. Misteri, kawan. Misteri itu. Aku sendiri belum punya jawabannya. Begitu, apakah jawabannya, Mbak Non? Mliper awake, Mbak. Mliper. Mbak niki pripun niki Mbak wonten fenomena ngoten niki topi saya bundar ngoten niku. Benturan itu tidak mungkin bisa dihindari dalam kehidupan. Maka orang jangan mengandalkan benernya sendiri, tapi mencari benernya orang banyak. Syukur lebih tinggi lagi bener yang sejati atau bener yang maslahat yang baik untuk semua pihak. Tapi gini, Mas Doni sama Mas Jijit ya. Kenapa kok rakyat kita ajak dolanan gocah cilik? Nggih, nggih. Ini bukan soal dolan, tapi aslinya setiap manusia itu adalah kanak-kanak abadi. Tua kaya ngopo ki janjane seneng dijak dolanan gocah cilik, karena semua itu janjane ya cah cilik. Maka pemimpin Pak Lurah, Pak Panewu, Pak Bupati jangan pernah menafikan bahwa rakyat itu sebenarnya kan punya jiwa yang murni yang kekanak-kanakan. Jadi nomor satu rakyat itu harus dibikin gembira, ya. Itu melalui itu. Edon, dan si Edon. Buatan lagi mbak, bidang lagi. Ya, cemudun si. Jadi nomor satu itu bukan pemimpinnya orang kudu pinter. Upama kudu pinter, ya pinter nggawe wong seneng, pinter nggawe wong gembira. Jadi ini semua kan sifatnya pengayoman, Don. Jit. Jit. Nah sekarang Mas Helmi, tolong. Surat An-Nas itu urut-urutannya gimana, Mas? Jid. Qul a'udzu bi rabbin nas. Jon kuwi suara jana. Kuwi suara. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ningalke jare nek wani. Aduh. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, terus ilahin nas. Oke. Jadi menurut kita inilah prinsip atau panduan kepemimpinan, baik presiden sampai lurah. Jadi yang dinomor satukan itu pertama, menurut Allah itu, kul katakanlah, aku berlindung kepada Rob. Atau... Jadi Allah itu hadir yang pertama itu sebagai Robbun. Kedua baru, Malik, Malikin Nas. Ketiga, Ilahin Nas. Jadi satu, Robbun itu apa, Mas Helmi? Robbun itu pelihara, pengayom. Gitu. Pengayom, pengasuh. Iya, pengasuh. Kalau Malik itu penguasa. Penguasa. Kalau Ilah. Sesembahan atau Tuhan yang. Yang sangat, yang maha kuat sehingga harus disembah. Iya. Jadi Pak Lurah itu, Pak Camat itu, Pak Bupati dan sampai Pak Presiden itu jangan mengandalkan Ilah dulu. Nomor satu adalah Robbun. Nomor satu. Coba sekarang dibagi tiga lagi. Iya. Wedus sama kau pimpin wedus lagi. Kau untuk disadari bersama aja. Maju lagi, Mas. Oh iya, wah iki rot nganggo Arab iki angel iki. Oh iya, nanti kan ada Mas Is, ada Mas Imam. Oh iya. Ya berarti minta dibantu juga enggak apa-apa. Oh, semuanya itu kan ada ide anunya masing-masing, kekuatannya masing-masing di mana. Nah, kalau saya mending mengakui saya enggak begitu fasih, enggak begitu bisa, daripada saya kesalahan nanti malah dihujat di mana-mana, mending saya minta bantuan Mas saya gitu. Mas Islami atau Mas Helmi aja. Mas Islam, Mas Helmi nyuwun tulung. Cuman bentuknya tolong tetap diatur oleh seperti biasanya. Moga Mas Islam. Jadi kalau dalam ma'iyah itu Pak Lurah, nomor satu itu bukan bener. Bener iki upama kudu bener, kudu apik. Nek ana bener sing ora apik, aja ngalahke apike. Jadi setiap kebenaran menurut Pak Lurah dan pemerintah itu harus diungkapkan sehingga menjadi kebaikan bagi rakyat. Oleh karena itu, untuk supaya benar itu menjadi baik, dibutuhkan kebijaksanaan, dibutuhkan kearifan, kan begitu. Makanya kula udzubi rabbin nas baru malikin nas, jadi nomor siji, jadi pemimpin ki ngayomi sik, mengasuh sik. Kalau sing diasung karo do rewel sidik, lagi dudukin, aku ki lurah lho, kowe selali lho kowe iki. Aku wis apik-apik karo kowe, wis tak ayomi, wis tak apiki ning kowe isin ranyak kaya ngono kowe aja lali, aku iki nduwe kuasa lho. Nek dengan kekuasaan rakyat sebagian masih rewel, baru tunjukkan bahwa Bapak Lurah itu punya kekuatan. Dengan kekuasaan itu dia punya kekuatan, punya otoritas, punya strength, punya kuah gitu. Ya sekarang biasanya piye Pak Islamiko? Nggih. Coba. Asis. Yo. Tersinggalkan lo jeneng. Ya. Ya. Ini berarti dibagi tiga ya? Tetap tiga. Tetap tiga. Ya, oke. Okay. Oh. Mbak Nia, mau minta tolong Mbak Nia. Berarti balik ke sing mau. Ya. Oh. Yul. J. Mas Doni. Ya. Tetap ya. Ya. Sini ya. Sebelah sana. Sini sampai sana. La robba illallah. Saya pakai gerakan? Ya. Tidak ya? Ya, jadi dari kula'udzubirobinas itu kita modifikasi dengan kalimat syahadat. Kan syahadat kan la ilaha illallah. Nah, ada fungsi Allah yang juga sangat tinggi, yaitu Allah sebagai pengasuh, sebagai robbun. Maka di luar la ilaha illallah itu ada la robba illallah. Yang kedua, la malika illallah. Terus yang ketiga adalah la ilaha illallah gitu. Ya. Mas Is, yo. Ini sebelum diteruskan, saya mengucapkan ini sebuah apa? Tuhan merencanakan sesuatu. Gusti Allah yang merencanakan sesuatu ini dengan indahnya. Oke. Okay. Mau sing bagian gon cerawak-cerawak mau kabeh nganggo ireng-ireng. Saiki bagian kok ngene iki nganggo putih-putih. Ya iki memang dari gelap menuju terang itu memang ada gradasinya dan itu memang harus itu. Tuhan sudah menentukan dengan baik. Iki masalah seragame kleru. Oh. Kleru seragame. Ya. Oh, to Don. Oh, yoi. Oh, iya. Yoi lah tur. Monggo. Monggo. Pakai gerakan ya. Mbak Juli, silakan. La robba illallah. Gimana? Gini aja. Monggo, terserah monggo. Iya, terserah. Ke pengasuhan. La robba illallah. La robba illallah. Ayo, atau ada yang bisa gerakannya sini? Monggo. Langsung ejit. Kalimate. La robba illallah. Oke, sekarang dihafalin bareng nggih. Tu wa ga la robba illallah la robba illallah tiga kali la robba illallah. Aku orang aku ni kabeh yo, orang muni kabeh masih belajar masih. Oh oke okay. Sekali lagi berarti nggih tu wa ga pat la robba illallah keras asik ya dah. Oke, okay, sekarang sini dihafalkan dulu. La malika illallah. La malika illallah. Keras. La malika illallah. Nah, sekarang pakai gerakan. Nah. Pun. La malika illallah. Coba. Siap, depan, tengah, atas. Monggo. 1, 2, 3. La malika illallah. La malika. Yuk. Oke, sip. Oke, sebelah ayo. Sini ya, jangan ngantuk ya. Dengerin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada usulan gerakan? Ya, Bu Mas. Ada usulan, Mbak? Gimana? Gini. Kok dada gini? La ilaha illallah gitu ya. Oke. 3, 2, 1. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, okay, ya. Nggih, berarti ya. Yang sini dirubah biar enggak sama sama. Monggo, nggih. Berarti yang mudah aja nggih. Nggih, terus Putri. La robba illallah. Nggih. La. Itu aja nggih. Nggih. Oke, sebelah sini juga. Sama. La robba illallah. Ayo coba. Satu, wa, ka, pa. Ya, nanti oke, okay. Yes. Sekarang coba kita urutkan ya. Kita urutkan nanti yang menjadi dewan juri, monggo Pak yeah. Cicit, Mas Doni. Kita urut dulu. Yeah. Kita urut dulu. Okay. Siap ya. Dia tadi juri nih. Waduh. Ada jurinya ta. Ana iblis kan jurine. Ayo makan ning dulu. Ayo. Iya, adik iki keluarga kajiman. Kajiman. Ya salah rawo ditompo wis. Monggo. Monggo sekali aja. Berapa kali? Iya. Nanti urut dulu. Setiap anunya berapa kali? Setiap kali paling tidak 3. 3 kali. Sunai ping telu. 3 kali kan ya. Oke, monggo. Oke, sebelah sini dulu. Oke. Oke. Yang semangat nggih, masuk wis ngantuk. Dereng nggih. Iki yurine jen lho. Juri macam soleh. Minta bantuan dihitungi. Iya, biar semangat. Iki ono, ono jim ngawali raro bahila Allah ini. Angel ini. Manut. Siap. Laro bahila Allah 3 kali. Gerakannya. Nanti ya. To, wa, ga, pa. Laro bahila Allah. Laro bahila Allah. Siap. La malika illallah. La malika illallah. La malika illallah. Siap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Kurang disambung cepet. Iya, kurang rapat. Kurang rapat. Iya. Temponya apa? Wiritan kan. Cek. Nek isih ono renggang-renggange engko jeme iso mlebu jene. Cek. Iso nyeseli. Ini jentel. Oke. Harus enggak ada renggangnya. Oke. Satu-satu Pak Jijit. Pak Jijit siji-siji ning cepet. Oh iya. Ayo, iya, gitu oke. Ya. Semangat ya. Ya, monggo. Yuk. Yuk. Ditung lagi Mas Jijit. Siap. Tuh. Wah. Tuh wah kapat. La. Monggo. La. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, tepuk tangan. Oh, ya Allah. Ujiannya dinaikkan, Mas. Oke, okay, berarti iya. Bagaimana iblis Doni? Lo kita sebagai juri tadi. Oh, iya. Kita sesama iblis. Iya. Ini tadi bagus. Lo ini bagus. Bagus. Bagus. Tetapi jit-jit sama jin ya iblis, ya. Tolong diingatkan bahwa selama ini kita itu sudah hafal annas ini ya. Wis hafal kabeh rata-rata umat Islam. Ning ora tahu dipikir bahwa Gusti Allah ki sing ngurutke iki ora iso diwolak-walik. Ora iso kula udzubi malikin nas, ilahin nas, robbin nas ora iso. Jadi Allah itu ngurut itu ada maksudnya, ada ilmunya, ada kontennya, ada hikmahnya. Itu berarti satu metodologi, satu thariqah. Nah, tolong jelaskan bahwa itu kepemimpinan ini harus menomorsatukan pengayoman. Dan selama ini kan pemerintah itu kan nomor satu kan yang ditunjukkan kekuatannya dan otoritasnya. Malik sama ilahnya, robunnya kurang. Gitu kan. Bahkan COVID aja kita tidak dirob, tidak dirububiai kan. Itu Mas Jijit bisa ikut menjelaskan itu. Kue ora apal, arapi rapapun yang kue mesti bisa menjelaskan kue. Pokoknya Mas, please. Ayo please, kayaknya please. Sing rukun nih please. Loh, nek iblis ki nang ditiru kon. Aja salah kowe. Mbak Nia sing sanjang. Oh, kowe tak dulu. Intine sirotol mustaqim. Ki jem putih ireng. Jadi cepet kayak, yo. Begini. Seperti yang dikatakan Mbak Nun sebetulnya bahwa Robun itu adalah pengasuh. Kepengasuhan jin. ya. Ya. Mas Helmi ya, kepengasuhan. Artinya seorang pemimpin itu sebetulnya yang diutamakan nomor satu itu adalah tentang pengayomannya, tentang mengasuhnya, dengan kesabarannya, dengan kecerdasannya, dengan kearifannya, itu sebetulnya yang harus nomor satu. Kalau itu nanti masih diterjang oleh orang yang melawan, baru ditunjukkan baru Malikinas. Apa itu tentang Malikinas raja, tentang kekuasaannya. Nek wis ora iso disabar diomongi, "Eh, aku lurah lho. Kowe kok ora manut?" Ning sadurunge, "Heh, aku lurah lho." Sabar yo, sederek-sederek, iki potorono ana kaya ngene, ayo digawe sing tentrem. Contone ngene, digawe contoh, katakanlah si lurah saya rakyatnya. Wane, ono masalah apa ono? Sabar ya. Kowe sing gawe masalah, aku sing tentrem iki. Pak, ini ada orang sembarangan gimana ini, Pak? Sing sabar, nek kowe gelem kuku pono. Ora iso, kuku piye monggo duduk aku sing nelek kok. Duduk aku sing nelek kok. Yo sing sabar, nek pancen mengko ora ono, mungkin memang ono petugase. Ora, Pak, tuh petugase ora teko. Aku lurah. Aku lurah. Yo kowe nek lurah iki yo kan, Pak, apa aja banter-banter ngomongi santai wae. Iku contohnya kira-kira nih. Aku sedayali bola bali ya serah kuat. Wong iki ono watese. Nggih ta? Baru tunjukkan kekuasaannya. Nek diomongi, aku lurah. Ah iki maksudi aku camat. Aduh kowe. Luput. Luput. Kowe lho kan, aku lurah, aku rakyat, ngono ta? Berarti kan aku kurang ajar. Itu wayahnya adalah begitu saya dengan kekuasaan itu tadi marah, mereka masih memberi tidak bisa dikendalikan, barulah saya keluarkan kekuatan saya. Ya ilah, ilah, ilah ya. Begitu ngeyel terus. Aku sudah Pol PP. Tuh Pol PP, aku ngundang Pol PP ini tak adil sih. Itu kekuatan saya. Itu berarti begitu, analoginya itu seperti itu. Urutannya seperti itu. Tepuk tangan buat iblis satu. Milo, Milo ngaten Bapak Ibu. Mbah Nun ngendika hal itu tidak bisa dibolak-balik toh. Makanya kepengasuhannya dulu, kesabarannya dulu, baru ngomongke kekuasaannya, baru yang terakhir kalau tidak bisa dari kekuatan, kekuatannya. Seperti itulah Tuhan berlaku. Mas Jijit, Mas Jijit. Sebenarnya ini kan apa jenenge muatan nilai itu. Jadi kula utu biro binas itu kan anjuran supaya pemimpin itu mengutamakan kearifan, pengayoman, kepengasuhan. Kalau terpaksa baru menunjukkan kekuatannya. Nah, sekarang kan di dalam idiom Jawa kan ada Mas Jijit. Jadi nek misale pemimpin nek cara Ki Hadjar Dewantara kan tetap nomor siji kudu nek pemimpin sing mengandalkan kekuatan kereng jur pokoke kuwi jeneng kan adigang adigung adiguna nggih adiguna nek mengandalkan kekuasaannya kekuas nggih ya sapa aku sapa ingsun ya sapa sira sapa ingsun ya ning nek kula utubiro binas itu berarti kalau dalam filsafat atau kebudayaan Jawa namanya ing ngarso sung ing madya. Dadi dhek ngemong saka ngarep kaya conto gelem ajur-ajur ning tengah-tengah pemberi motivasi ya, memberi... bahkan gelem ning mburi sudah tutwuri kan nek angon wedhus kan kowe ora entuk ning ngarep to iya. Jadi hanya penggembala yang goblok saja yang angon wedhus disi melaku. Kudune angon wedhus kan kudu tutwuri handayani kan. Dan jadi sesungguhnya meskipun bukan Quran, masyarakat Jawa juga sudah menemukan apa namanya filosofi-filosofi dan kebijaksanaan hidup yang luar biasa di dalam soal kepemimpinan kan gitu. Jadi ini tolong teman-teman tidak hanya berhenti pada ini, seluruh ayat-ayat Allah itu kudu kok golek ngunune kuwi. Bahwa itu tidak pernah dalam tafsir buku apapun, dalam buku tafsir apapun tidak pernah ada penafsiran seperti ini tadi. Ini hanya di Potorono. bahwa Allah itu ini alif lamim ya jadi dijadikke lamim alif, alif lamim. Jadi Allah itu wis ngatur kabeh iki dengan sangat tertata dan rapi, kan itu saja. Jadi nah sekarang coba sekarang kepemimpinan di dalam filosofi Jawa kita gali bersama. Apa wae di luar yang diajar tadi itu. Kalau di itu ada istilahnya kalau di taman siswa itu ada ing tut ya, ing arso sung turado, ing madio makun karso, tut wuri andayani. Kemudian ada istilahnya tringo, tringo itu ngerti, ngeroso, ngelakoni. Jadi wong kuwi bisa neng ngelakoni, kudune saka ngerti sik, kemudian dirasake apa sing dingerteni, iki kudu piye, kudu ngopo, baru kita bisa melakukan sesuatu. Itu Ki Hajar Dewantoro ya? Jee. Saya tanya kepada Anda, apakah pernah Anda sejak Bung Karno sampai presiden yang sekarang, pernahkah presiden atau menteri pendidikan kebudayaan menggali kebijaksanaan lama dari bangsa Jawa atau bangsa yang lainnya untuk kepemimpinan mereka? Kan mereka ngomong aja nggak pernah. Ya, benar. Maka ini yang namanya pendidikan politik. Dan ini seharusnya bukan tugas saya. Saya sama Kiai Kanjeng itu, sesuk nek gawe meneh aja karo aku meneh. Kowe kan oke Muhammadiyah, mbok wis kowe ngene iki njaluk tolong nang PP Muhammadiyah atau wilayah atau daerah Muhammadiyah atau cabang Muhammadiyah. Mereka punya mubalik yang sangat banyak. Nek orang Muhammadiyah ya NU wis. Nek orang ya MUI karo Depak, karo kementerian gitu. Jadi saya sama Mas Jijit itu sama Kiai Kanjeng itu enggak punya kewajiban apa-apa ya Jijit ya. Anda tahu ada istilah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tak jangkepi ya. Kuwi nek ning Quran ora amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah khair, amar ma'ruf nahi mungkar telu. Dakwah khair ya. Mas Helmi ayatnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, jadi ada tiga istilah yang lahir dari ayat itu. Jadi yang pertama itu yad'una ilal khair, kalau bahasa praktisnya dakwah khair. Terus ya'muruna bil ma'ruf jadi amar ma'ruf, terus wayan hauna anil mungkar jadi nahi mungkar. Ini ada pembagian tugas. Kalau dakwah khair, mulane tafsir-tafsir dan para ulama mohon menjelaskan kepada umat dan rakyat bahwa kebaikan itu ada macam-macam. Ada kebaikan yang masih cair, itu kebaikan yang masih universal. Ada kebaikannya sudah dirumuskan menjadi pasal-pasal. Dan ada kebaikan yang sifatnya khusus. Jadi misalnya, dakwah khair itu kewajiban kita semua. Khair itu adalah kebaikan ketika dia belum dirumuskan. Pokoknya menurut pengertian umum sing apik kaya ngene iki gitu. Nek wis ma'ruf, ma'ruf itu wayamuruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan yang sudah diarifi, sudah dirembuk, sudah dirumuskan menjadi pasal-pasal, maka ya'muruna bil ma'ruf atau amar ma'ruf itu kewajiban pemerintah. Karena amar di situ bukan dakwah. Kalau yad'una itu adalah menganjurkan, ngajak. Ning nek ya'muruna bil ma'ruf atau amar ma'ruf itu memerintahkan, menyuruh, memaksa. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Maka selama ini kan tidak dijelaskan. Kita cuma ngomong amar ma'ruf nahi mungkar toh. Dan itu selama ini amar ma'ruf nahi mungkar itu kan dianggap kewajiban umat toh. Enggak, amar ma'ruf itu kewajiban pemerintah. Karena kata-katanya amar, opsinya itu amar, memerintahkan. Jadi pasale kaya ngene iki, konstitusine kaya ngene iki, kowe kudu gelem nglakoni, harus taat hukum. Jadi ma'ruf itu hukum. Hukum apa jenenge? Hukum formal atau apa jenenge kae? Apa? Material. Hukum material. Jadi hukum yang sudah diarifi atau sudah dirumuskan, itu namanya amar ma'ruf. Dan itu kewajibannya pemerintah karena yang memegang amar itu pemerintah. Kalau rakyat kowe karo aku orang duwe amr. Kita hanya dakwah, mengajak, menyebarkan gitu dok. Terus nek nahi mungkar itu kewajiban bersama rakyat dan pemerintah, pemerintah dan rakyat. Itu kalau itu di manage, itu diorganisir, itu diaplikasi dengan tertata, maka akan ada kemajuan yang signifikan. Nek ding blasur kaya selama iki ya mulane rada dadi gitu loh. Tidak ada birokrasi dan rubrikasi pemahaman nilai dan pelaksanaan nilai secara seksama. Mulanya penting manajemen itu penting, tapi manajemen nilai gitu ya. Jadi konyol-konyol sekalian, pengajian ini bukan amar ma'ruf, pengajian ini dakwah khair. Kecuali Pak Lurah ngumpul ke rakyat di pendopo, itu amar ma'ruf. Nahi mungkarnya bareng. Jadi selama ini pemerintah tidak pernah merasa amar ma'ruf, dari presiden sampai lurah. Tidak ada yang merasa amar ma'ruf. Karena dianggapnya amar ma'ruf itu kewajibannya ulama untuk orang. Amar ma'ruf itu kewajiban yang punya otoritas. Kewajiban yang punya kekuasaan, yang diamanati untuk punya otoritas. Mereka yang melakukan amar, amar itu artinya memerintahkan, memaksa. Pokoknya nyolong, tangkep, penjara, gitu loh. Itu namanya amar. Nah, ma'ruf itu sesuatu yang itu objek, itu pelengkap penderita. Dari kata arafa, ya'rifu, irfanan, wahuwa arifun, wadaka ma'rufun. Guna coro gremere, nahu sorofe, gitu ya. Jadi ma'ruf itu adalah kebaikan atau kebenaran yang sudah dirembuk dan diput dan dirumuskan sebagai pasal. Itu namanya ma'ruf. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban lurah, polisi, tentara, dan semua birokrat dari pusat sampai ke bawah. Gitu ya. Menurut ya Jid ya. Oke, sekarang kita akan buka tanya jawab, tapi sebelum itu kita nyanyi dulu. Gue njaluke lagu apa, sopo sing nyanyi. Eh? Arep demak ijo ya, Nef. Apa? Lima. Lima lagi apa? Dangdut Roma Irama. Oh, ya, ya, ya. Langsung dangdut ini. Dangdut ini apik apa elek? Tergantung kok gawe apik apa kok gaya elek. Ya, tak? Pisau itu elek apa apik? Tergantung kok gawe apik apa kok gaya elek. Kok gue ngirisi sayuran apa nggo mateni wong kan gitu kan. Jadi lagu itu baik apa tidak tergantung yang memakainya. Demikian juga barang-barang lain dan peristiwa-peristiwa lain. Maka untuk bersyukur itu utamanya bukan apa yang terjadi tapi bagaimana kita memaknai sesuatu yang terjadi itu yang akan melahirkan rasa syukur gitu ya. Maka sinau syukur adalah pandai memaknai, sinau syukur adalah pandai memaknai sesuatu yang membuat kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Saya punya ada rumus-rumus mengenai syukur ya, tapi wis kepengen iki. Dadi saiki nyanyi wae karo nanti diakhiri bersama. Apa lagu apa? Sayang. Ilir-ilir. Ya wis ngono Jawa sik. Slendro pelok, slendro sik ya. Deng deng deng deng deng ler-iler, ler-iler tandu. Bimbing kuwi lunyu-lunyu Lana ya Ghaffar ya Ghaffar Allahumma aftah lana abwab al-baraka Allahumma anfir lana Allahumma aftah lana abwab al-ni'amah wa abwab al-baraka wa وابواب الخيرات وابواب الخيرات وابواب الخيرات اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا Yeah. anak-anakku sekalian, kita bersyukur karena kita oleh Allah dikasih kegembiraan malam hari ini. Kita sudah sangat rindu satu sama lain dan Allah mengizinkan kita bertemu malam hari ini meskipun tidak bisa sampai memenuhi seluruh nafsu dan keinginan kita untuk sampai jam 3 pagi seperti dulu-dulu gitu ya. Ya pokoknya alhamdulillah wis lumayan lah iso ketemu, iso gembira, sumeringah kabeh dan mendapat ilmu dari Allah, dari para malaikat dan tanazzul berbagai macam berkah dari langit sejak tadi. Nah, kita sambil terima kasih kepada teman-teman SAR yang mengawal ya, Search and Rescue DIY. Saya pernah tanya kepada Komandan SAR dan BS ya, apakah SAR itu siap bertugas menciptakan keamanan dan kedamaian hanya urusan bencana alam? Ternyata menurut SAR mereka juga siap untuk selalu mengamankan andaikan ada bencana hati, bencana pertengkaran di antara masyarakat, bencana politik atau apapun, SAR siap untuk menjaga kedamaian dan keamanan. Gitu ya, tepuk tangan untuk teman-teman SAR pada malam hari ini. Sebelum kita puncai dengan persembahan terakhir kepada Allah dan Kanjeng Nabi, saya mohon Pak Lurah untuk memberikan kalimat-kalimat terakhir. Yes, tentunya terima kasih pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini berkah bagi kita semua. Dan tentunya apa ilmu yang tadi disampaikan bisa masuk di relung hati kita yang paling dalam. Dan kita bisa laksanakan atau kita lakukan di keseharian kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan tentunya juga terima kasih Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Kembali lagi terima kasih dan tentunya juga ini adalah akan nantinya akan lebih baik untuk Potorono. Mbok pilih itu ada lagi tambahan dari Pak Panewu. Sampun, sampun. Nggih, terima kasih matur nuwun. Alhamdulillah memang malam hari ini kita belajar banyak tentang apa makna sinau bersyukur dari Mbah Nun, kemudian diiringi dengan nyanyian lagu yang sungguh mulia di hadapan umat semua yang hadir di lapangan Potorono ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih dan terima kasih kepada seluruh yang sudah membantu terlaksananya kegiatan Sinau Syukur, yang mana Cak Nun dan seluruh pendukung Kiai Kanjeng juga hari ini menyempatkan diri untuk kita melakukan silaturahmi yang tiada apa yang kita lakukan akan tidak bermakna ketika tidak kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teriring doa, semoga Bapak Ibu selamat sampai rumah Sugeng Kondur malam hari ini. Terima kasih. Saya mohon kepada Allah dengan seluruh derita hidup saya, dengan seluruh kepasrahan dan ridho saya kepada semua ketentuan Allah ke dalam hidup saya dan kita semua. Saya mohon kepada Allah agar memberi berkah khusus kepada Anda semua yang hadir dengan ikhlas pada malam hari ini. Paling tidak nanti malam atau besok malam Anda mendapatkan mimpi yang tidak seperti biasanya, kemudian paginya Anda mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Sekali lagi, Rabbi anzilni munzalan wa anta khairul munzil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita puncai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya nabi salam 'alaika. Ya مثل حسنك ورائي الله الله الله قلت يا الله marhaban jada Husaini, marhaban ala Husaini, marhaban ya khairudai, marhaban ya nuraini, marhaban jada Husaini, marhaban ala Husaini, marhaban ya khairudai, ya habibi. Ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya mu'ayyad, ya mumajjad, ya imam al-kiblatain. Amruhu untuk Potorono, Panguntapan dan seluruhnya untuk rakyat yang sangat disayangi Allah dan akan ditaburi berkah-berkah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Juga untuk Anda semua yang mendoakan, Anda akan mendapatkan timbal balik kabulnya Allah. Amin. Urusan-urusan pribadi Anda, keluarga Anda, oleh Allah akan dimudahkan jalannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira selama COVID kita sudah dilatih untuk bersalaman secara rohaniah. Saya mohon maaf tak anti seperti biasanya. Semua hasbunallah ya. Has